Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di manapun Anda berada, alhamdulillah, syukur pada Allah, hari ini kita diberikan kesempatan hidup di antara sekian hamba-hamba Allah yang telah kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa saudara-saudari kita dan mencukupkan bekal terbaik untuk mendapatkan ridha Allah demi meraih surga yang dicita-citakan itu. Bersyukur pada Allah, di antara sekian hamba Allah yang hidup, kita masih diberikan keringanan langkah hidayah untuk dapat menunaikan solat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga solat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan doa dalam setiap selesai solat yang beliau tunaikan, tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Kalimatnya singkat, begitu penuh harap dan dalam pemaknaannya. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan aku pengetahuan yang penuh dengan manfaat, anugerahkan aku rezeki yang penuh dengan keberkahan, dan mohon terima amalanku ini. Jika selevel Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang terjamin surganya, maksum keadaannya, masih bermohon kepada Allah agar diterima amalnya, maka kita lebih berhak memohon kepada Allah untuk mendapatkan penerimaan yang terbaik, karena tidak tahu dari sekian amal yang pernah kita kerjakan, bukanlah berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam kita tadi memberikan gambaran ayat di penutup surah ke-39 Az-Zumar, dan di rakaat kedua diteruskan dengan surah ke-40, surah Ghafir atau Al-Mu'min. Secara singkat, diberikan pesan kepada kita bahwa hidup itu pilihan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali itu hal yang pasti, tapi memilih tempat kembali itu bagian dari pilihan kita untuk berikhtiar mendapatkan yang terbaik. Ada pilihan surga dengan segala kenikmatannya, ada dengan neraka dengan segala kepedihan siksaannya. Informasi itu pasti karena Allah punya sifat tidak ingkar janji, dan segala hal yang disebutkan dalam Al-Quran sifatnya tidak diragukan. Karena itu ketika ayatnya dibuka di surah Al-Baqarah itu, maka ayat keduanya mengatakan kita mesti yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua yang tercantum dalam Al-Kitab, Al-Quran yang tersusun rapi itu jangan pernah Anda ragukan. Ada syak, ada raib, itu berbeda. Syak itu ragu. Ragu antara yakin dengan tidak, 50-50 itu syak. Tapi ketika dikatakan raib, maka ada tiga arti di dalamnya. Bisa mengandung makna syak, bisa mengandung juga makna tuhmah, bisa mengandung juga makna adamil hajah. Jadi, jangan pernah ragukan tuhmah, jangan tuduh yang macam-macam pada Al-Quran. Karena ketika Al-Quran diturunkan, banyak kalangan orang kafir yang nuduh Quran itu cuma produk budaya, Quran itu cuma buatan kamu saja, Quran itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau sekarang ada yang nuduh seperti itu, dia telat sebetulnya. Sudah keduluan 15 abad yang lalu. Dan uniknya, orang dulu itu paham bahasa Arab, sangat mengerti. Orang sekarang sudah gak ngerti bahasa Arab, pengen ikut-ikutan. Ya, jadi telatnya double gitu ya. Itu yang agak unik. Nah kemudian, la hajata fihi. Kalau orang-orang mengabaikan Quran, maka tidak ada kebutuhan baginya Quran, bagi Al-Quran, dan juga tidak ada manfaat bagi Quran bagi dirinya. Karena itu disebutkan kemudian di Quran surah ke-17 di Al-Isra ayat ke-82 itu, ya Allah jelaskan tegas di ujungnya, wala yazidu dhalimina illa khasara. Orang-orang yang mempermainkan isi Quran, tidak menempatkan isi Quran pada tempatnya, tidak akan menambah manfaat apapun dari Quran kecuali kerugian dalam hidupnya. Nah, saya kembalikan pada teman-teman sekalian, maaf, pesannya sangat tegas. Antum pengen masuk surga atau pengen terjerembab ke neraka? Itu saja. Kalau pengen ke surga, kata Allah ini gambarannya. Segala kenikmatannya, kenyamanannya, ketentramannya. Ayo cepat lakukan bekalnya saat di dunia. kerjakan, turunkan seperti kita bahas tadi malam. Tapi kalau memang pengen ke neraka, ya silahkan aja. Nih siksanya seperti ini. Gambaran pedihnya begini. Kalau sudah saya katakan sekarang, kalian juga masih ngeyel untuk masuk ke sana, itu pilihan. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Sayadkhuluna al-jannah, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tidak masuk surga, bukan karena enggak layak masuk surga, cuman dia enggak pengen. Itu aja. Karena itu segala perbuatan yang menjauhkan kita dari surga segera evaluasi. Ayo cepat kembali kepada Allah. Diturunkanlah kemudian surah berikutnya yang ke-40, tawaran kita untuk kembali. Kembali kepada jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah disebut dengan taubah. Taubun, taubah sifatnya. Taib sifat penerimanya. Maka Allah tawarkan kepada kita, kamu punya masalah apa sih? Ada dosa, saya ampuni. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Saya sering katakan pada Anda, ghafir itu turunan sifat yang naik dari sifat afu. Al-afu itu masih umum. Bisa kesalahan ada dosanya, umumnya kesalahan belum tentu melahirkan dosa. Anda salang salat subuh misalnya, subuhnya jam 4.32, misal saja. Kita tunaikan salat. Adzannya 4.28, subuh misalnya tunaikan 4.32. Lalu Anda tunaikan misalnya, mohon maaf ya, 4.28 adzan, Anda baru bangun 8.24. Misal, Anda salat misalnya, salah tidak? Halo? Wallahu a'lam. Baik, adzan subuh 4.28, Anda bangun 8.24. Lalu Anda salat, salah tidak? Salah. Jelas salah. Waktu 4.28 Anda datang 8.24. Anda di kantor. Masuk jam kantor jam 7.30. Anda baru datang jam 9. Salah tidak? Ya jelas salah. Anda dipanggil Allah 4.28 baru datang 8.24. Salah. Jelas salah. Tapi yang salah ini dosa enggak? Nah, tidak. Baik. Terserahlah ya. Mungkin baru bangun. Baik, kalau ditanya dosa tidak, belum tentu dosa. Lihat penyebabnya apa, ilatnya. Mungkin dia tertidur karena satu pekerjaan urusan yang tidak mengandung dosa, terlampau lelah kemudian bangun. Atau jangan-jangan juga terpleset, tahajudnya misalnya luar biasa khusyuk, istirahat tidur, bangun-bangun 8:30 misalnya, tanpa direncanakan. Bangun dia, salah, iya, cuman dosa belum tentu. Nah, Allah kemudian menurunkan sifat, yang dengan sifat itu memaafkan kesalahan kita walaupun belum tentu mengandung dosa. Sifatnya disebut dengan al-afu. Kesalahannya disebut dengan khata. Kalau dikerjakan disebut dengan akhta. Kalau agak banyak disebut dengan akhtaun. Kalau kemudian mohon maaf, lebih banyak lagi disebut dengan khataya. Tiap hari kita ngaku, setiap mau sholat kita katakan, dalam doa iftitah kita, kita katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Banyak kesalahan kita buat. Cuma belum tentu dari kesalahan itu mengandung dosa. Nah, kalau kemudian, mohon maaf nih, bangunnya sama-sama 8:30, tapi motifnya kesiangan karena begadang yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada artinya. Begadang, boleh begadang kalau ada artinya. Yang ini enggak ada artinya. Ya, nonton bola, terus dikejar-kejar sampai mepet subuh. Lihat, menang. Ujungnya menangis. Kalah jagoannya. Kalah, tertidur dia, lewat waktu sholat. Bangun kemudian jam 8.24. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Ketika kesalahan mengandung dosa, berubah nama jadi dzambun namanya. Dzambun. Salah yang mengandung dosa. Baik, saat Anda membawa dosa pun, Allah tidak akan biarkan Anda pulang dengan membawa kotoran. Kamu lahir itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saya tidak ingin kamu kembali dalam keadaan kotor. Maka Allah kemudian turunkan lagi sifat yang kedua disebut dengan ghafir. Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni kesalahan yang berpeluang menjadi dosa di dalamnya. Ghafirun. Kesalahannya makin banyak. Bukan cuma sendirian, dia ngajak orang. Mau kemana? Tahajud. Tahajud sholat ya? Iya, sholat nomor dua. Nomor satu sini dulu ikut. Ikut nonton. Sama-sama terlambat. Naik levelnya dari dzambun jadi dzunubun. Dzunubun. Agak semakin bertambah dosanya. Tidak dibiarkan. Sekalipun dosanya bertambah, diturunkan sifat yang ketiga. Namanya ghaffarun. Ghaffar. Ya, Quran surat Nuh ayat yang ke-10. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Banyak dilecehkan. banyak kemudian dihinakan, ada yang mengancam, terakumulasi dosanya makin banyak. Maka beliau katakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku katakan, istighfar, ayo balik. Istighfar, evaluasi diri. Minta ampun sama Rabbmu. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Kenapa tidak mengatakan إِنَّهُ كَانَ غَفِّرًا, tapi غَفَّارًا? Karena kesalahan umat Nabi Nuh telah terakumulasi. Dosanya makin banyak. Bukan cuma sekali mencela, tiap ketemu mencela. Kayak orang gila Nuh ya, bikin kapal, gak ada apa-apa. Tuh. Terus nuduh. Kalau kamu gak berhenti, kami lempari ya. Terus ngancam. Ancaman ada, celaan ada, hinaan ada, terakumulasi. Dzunubun, dari dzambun jadi dzunubun. Maka berubah kalimatnya ghaffar. Seakan-akan ingin dikatakan, duhai hambaku, kesalahan kamu bertambah banyak, aku berikan kesempatan untuk aku hapuskan keseluruhannya. Tambah lagi, zulmun. Maaf, sudah banyak, ditambah kezoliman lagi. Sudah meninggalkan sholat, ngajak orang lain, mencela orang yang sholat. Kamu udah ikut saya aja, tapi saya gak enak sama yang lain. Ayo, mereka terlampau soleh. Ya, besok-besok juga ada lagi. Tuh. Tapi kan Barcelona lawan Madrid, belum tentu besok ada lagi. Terus dihadirkan. Zalim. Bukankah orang yang mencegah orang lain untuk beribadah di masjid, sholat, zikir itu disebut zalim. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa orang paling zalim yang mencegah atau memberikan hambatan pada orang yang pengen berzikir di masjid? Disebut zalim perilakunya. Tapi itu tidak mengurangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan limpahan luas rahmatnya. Diturunkan bagian nama yang keempat disebut dengan ghafur. Ghafurun. Dhunubun ma'avulmi, pasangannya ghafur. Tambah lagi, ada lagi tipikal yang selanjutnya. Kalau enggak berbuat dosa, rasanya enggak enak. Udah terlambat sholat, ngajak orang lain pun terlambat, nuduh orang yang tidak sholat, atau nuduh orang yang sholat, menjelek-jelekkan mereka, tambah lagi dengan amaliah yang lain yang buruk-buruk. Sambil mabuk, sambil macam-macam, dan seterusnya. Bahkan ada orang yang kalau enggak maksiat, gatal rasanya. Dalam sehari. Nah, perbuatan seperti itu yang berlebih, dalam istilah Al-Quran disebut dengan israf. Asrafa yusrifu israfan. Israf, lebih, berlebih. Orang lakukan sekali, dia enggak puas, terus berkali-kali. Israf. Maka Allah turunkan sifat yang terakhir, yang kelima. Supaya kita tidak berputus asa saat ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bahasa dalam diri kita, saya sudah banyak dosanya, mungkin enggak diampuni. Tiba-tiba turun Quran surah 39 yang tadi itu. Ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sifat yang kelimanya disebut dengan rahim. Di antara maknanya memberikan ampunan dari dosa yang sudah berlimpah. Kadang disatukan antara ghafurun dengan rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang lihat pilihannya. Kesalahan tanpa dosa, ada al-afu. Kesalahan dosa dikit, ada ghafir. Kesalahan dosa agak banyak, ada ghafar. Kesalahan dosa dengan perbuatan zalim, ada ghafur. Kesalahan tanpa batas, kalau ingin kembali, jangan putus asa. Saya punya sifat rahmat. Saya punya sifat rahmat. Dengan rahim saya ampuni sebelum engkau berpulang kepadaku. Yang membunuh 100 orang saja, saya ampuni, bisa masuk surga. Masa kamu yang gak pernah bunuh orang gak bisa diampuni? Yang pernah berzina saja, Masya Allah, saya ampuni, bisa berpeluang masuk surga. Masa kamu yang gak melakukan itu tidak bisa diampuni? Ayo balik. Kalau dengan tawaran semua ini, Anda belum mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan cara apa lagi Allah mesti memuliakan kita untuk kembali kepadanya. Maka pagi ini kita ada tawaran. Ayo, yang bawa dosa, walaupun itu kecil, cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya ghafir, kata Allah. Ghafirid dhambi. Setelah itu, bagi Anda yang tidak mengerjakan dosa itu, maka diajarkan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lainnya. Jangan merasa benar dan soleh sendirian. Doakan. Bahkan ada bahasa yang indah. Waqihimus sayyiat. Ya Allah, tolong hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Ya Allah, jauhkan mereka dari perbuatan yang buruk. Ya Allah, jauhkan mereka dari neraka. Ya Allah, gandengkan kami sama-sama ke surga. Bahkan ya Allah, mohon jadikan kami, ya Allah, penghuni surga yang bisa menggandeng bapak-bapak kami, pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami. Jadi kalau kita menjadi orang beriman yang benar, itu pasti punya kecenderungan sifat yang baik terhadap sesama dan menginginkan setiap kita bergandengan masuk surga bersama-sama. Karena itu bertakwalah, hari ini kita diingatkan oleh Allah, setiap manusia yang punya kesalahan, itu wajar dengan sifat kemanusiaannya. Tapi tidak wajar kalau dia tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengajak pada diri saya dan kita semua, tidak ada diri kita yang sempurna, Pertama, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan darinya. Yang kedua, kita saling mendoakan dan minimal kita punya harapan bahwa saat masuk ke dalam surga itu kita akan bersama-sama bergandengan tangan dengan keluarga kita insyaallah. Dan tidak cukup dengan amin. Ayo kita siapkan dari sekarang. Baik, itu makna dari ayat yang dibacakan tadi dan semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materi kita adalah lanjutan dari pembahasan-pembahasan fikih ikhtilaf dengan turunan pembahasan kupas tuntas tentang sunnah. Baik. Sekarang sudah banyak perbincangan tentang sunnah. Bahkan istilah ini sudah merebak pada hal-hal yang bahkan di zaman Nabi, zaman sahabat, salafus soleh, dan setelahnya tidak muncul ke permukaan. Karena itu penting didudukkan kembali tentang pengertian sunnah ini, karena kalimat ini sudah begitu populer di kekinian, bahkan sering digunakan pada hal-hal yang butuh banyak penjelasan. Ada orang masuk ke tukang cukur. Cukur yuk, di mana? Di sana. Tukang cukurnya sunnah belum? Apa ada kemudian tukang cukur yang sunnah? Seperti apa gambarannya? Mau kemana? Mau makan? Restorannya sudah sunnah belum? Restoran sunnah tuh. Bahkan ada orang kemudian iseng-iseng mengeluarkan kalimat, tukang bubur naik haji mau ditambah loh episodenya. Kenapa? Karena belum sunnah sebelumnya. Mau bikin lagi yang sunnah. Ada lagi orang bikin yang lain. Pertandingan olahraga. Sekarang sudah ada versi yang sunnah. Pingpong sunnah. Gimana caranya? Serve-nya pakai bismillah. Nyemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Seperti apa sebetulnya kata sunnah ini? Bagaimana cara kita menempatkannya? Bahkan yang paling kemudian agak menyedihkan, ini dibawa ke dalam ranah pergaulan. Yang sudah sunnah, jadi teman. Yang belum sunnah, bukan teman. Bahkan sesuatu yang sifatnya wajib pun, kemudian terabaikan karena salah mendefinisikan dan menempatkan kalimat sesuai dengan tempatnya. Baik, mengucapkan salam itu sunnah. Menjawabnya itu wajib. Ada orang menyampaikan sunnah direspon lewat wajib. Itu enggak keluar karena hanya pemahaman yang keliru di dalamnya. Assalamualaikum akhi. Maaf ya, Anda belum sunnah. Padahal apa salahnya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Ini sahabat saya ini ya. Ini Ustaz Sunnah ya. Nah, Ustaz juga sekarang banyak tuh. Ada Ustaz Sunnah, Ustaz Makruh, Ustaz Wajib dan sebagainya. Ya sudahlah, kita bahas kita pertemuan sekarang kupas tuntas tentang sunnah. Ini polisi sunnah. Nah, Ustaz Zuhaili, masyaallah. Kita doakan insyaallah. Sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan seragam beliau ini akan bersaksi di akhirat kelak bahwa digunakan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas tuntas tentang sunnah. Ada beberapa hal yang kita bahas supaya pembahasan kita lebih terukur. Pertama, kita akan urai dulu pengertian atau definisi sunnah. Kedua, kita bahas tentang jenis-jenis sunnah. Tiga, kita akan bahas tentang aplikasi atau pengamalan sunnah dalam kehidupan berdasar petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa sunnah diinginkan dalam Al-Quran untuk diamalkan? Seperti apa Nabi memberikan gambaran tentang sunnah? Kita tarik dua pengertian itu dalam konteks kehidupan kita sekarang, lalu kita buat kurikulum kehidupan kita yang sesuai dengan dua petunjuk itu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hasil dari apa yang telah kita amalkan. Ini tiga pembahasan utamanya. Kita mulai bagian yang pertama. Apa yang disebut dengan sunnah? Ya, saya tuliskan dulu di sini. Kelihatan di belakang? Belum saya tulis ya. Masya Allah, ya, luar biasa. Jamaah sunnah, belum ditulis, sudah kelihatan. Bismillah, as-sunnah. Masya Allah. Kelihatan? Tidak, saya besarin. Bismillah, sunnah. Nah, Sekarang kelihatan? Baik. As-sunnah secara bahasa, secara bahasa, ini penting pengertian bahasa dulu karena ini pokok pengertiannya. Di semua nanti pengertian-pengertian secara terminologi itu akan bersumber dari pengertian bahasa dulu yang umum. Dari situ mau ditarik kemana pengertiannya. Ini akar makna dari setiap definisi yang disampaikan. Ya. Kata sunnah secara bahasa, dari sanna ya sunnu sunnatan, baik, memiliki pengertian yang sederhana. At-tariqul muttaba', asalnya jalan yang diikuti. Ya, jalan yang diikuti. Atau bisa diartikan cara, karakter yang diikuti. Jadi bukan sekedar jalan dalam maksud Allah, perjalanan di jalan. Ya, bukan sekedar itu. Yang dimaksud jalan di sini bisa berarti cara, bisa berarti pola kehidupan, bisa berarti juga tuntunan dalam sesuatu. Ketika Anda ikuti itu, maka itu disebut dengan sunnah secara bahasa. Saya jalan misalnya dari belakang. Begitu teman-teman ikuti, di belakang ada yang ikut saya. Ya, maka orang Arab mengatakan huwa sanna sunnatahu, dia mengikuti jalannya si fulan yang sedang ada di depannya. Di sunnah secara bahasa, kalau disebutkan sunnah, maka pengertiannya cukup sederhana, satu jalan yang diikuti. Bisa berupa sikap, bisa berupa tuntunan, bisa berupa keadaan. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau saya misalnya punya satu keadaan, punya satu kebiasaan, kemudian Anda ikuti, maka secara bahasa Anda sedang mengikuti sunnah saya. Artinya kebiasaan atau jalan yang saya lalui dalam kehidupan. Paham? Baik. Kalau jalan yang diikuti ini jelas, tuntunannya jelas, tidak remang-remang, tidak abu-abu. Saya mau minum. Begitu saya minum misalnya, mohon izin, cara minumnya jelas, kelihatan jelas, minumnya pun jelas apa yang diminum, cara nyimpannya jelas, semuanya wadih, terang, jelas. Maka jalan yang jelas yang diikuti itu berubah nama kemudian dari sunnah jadi manhaj namanya. Manhaj. Makanya kalau Anda lihat di kitab-kitab tentang mendefinisikan sunnah, ada yang mendefinisikan as-sunnatu hiyal manhaj, ayat tariqul wadih. Tapi apa bedanya sunnah dengan manhaj? Manhaj diberikan definisi oleh para ulama, jika jalan yang diikuti itu jelas dan terang diketahui sehingga mudah kita untuk mengikutinya. Maka berubah nama jadi manhaj. Ini ada minuman. Ada gelas. Gelasnya akhir TV. Baik, saya mau minum. Ya, ambil tangan kanan, minum dalam keadaan duduk, baca bismillah. Setelah saya satu hirupan, ucapkan alhamdulillah, kemudian saya simpan kembali. Lalu saya sampaikan yang saya minum, ini air bening. Baik, saya tutup kembali. Selesai semua saya terangkan. Anda ingin ikuti itu semua. Maka, cara ikut Anda, Anda sedang mengikuti sunnah saya minum, dan saking jelas jadi disebut manhaj. Manhaj saya dalam minum seperti ini. Lantas Anda ikuti. Paham seperti ini? Baik. Tapi kalau belum jelas misalnya, masih kelihatan. Gimana cara megangnya ya? Masih remang-remang dari belakang? Iya, kayak warung aja. Ya. Lihat, masih belum jelas tuh kelihatannya. Baik, maka Anda secara umum masih ingin mengikuti, saya pengen minum seperti itu. Kelihatannya baru ambil dengan tangan kanan. Tidak tahu apa yang diminum, tidak tahu apa yang diucapkan. Maka ini pengertian global saja, belum masuk kategori manhaj. Jelas? Tayam. Nah sekarang, yang ketiga. Kata yang ketiga, awas, karena kata ini akan ditemukan dalam setiap turunan pengertian sunnah. Kalau jalan itu, tuntunan yang jelas itu, kemudian Anda ingin ikuti persis sama seperti itu. Sama persis. Maka berubah nama kemudian dari kalimat yang ini, pindah ke sini, pindah kepada yang ketiga. Namanya maslakun, maslak. Bukanlah. Maslak. Maslak. Orangnya disebut dengan salik. Sanikun. Perilakunya disebut dengan suluk, sulukun. Anda pernah dengar kata suluk? Ada kitab bagus Madarij Salikin. Ya. Langkah-langkah bagi seorang salik. Apa itu salik? Salik itu orang yang mengikuti maslak. Apa itu maslak? Tuntunan yang diikuti dengan jelas sehingga memiliki perilaku yang sama. Orangnya disebut dengan salik, perilaku yang dihasilkan disebut dengan suluk. cara berperilaku sesuai dengan tuntunan yang dilihat. Misal, orang tua, teman-teman sekalian, begitu dia memiliki anak, dalam perkembangan balitanya, semua apa yang diucapkan, dilakukan orang tua, ditiru anaknya. Kalau anak Anda berkosa kata yang kurang baik, jangan salahkan anak Anda. Ingat-ingat istighfar antum. Antum keluar apa di lisan? Karena anak itu masih kosong. Begitu bertemu antum, tiba-tiba dia katakan, nah sini, buset dah, buset keluar dari kata-katanya. Nah, ketika keluar kata-kata itu, Anda ingin katakan, itu gak bagus ya. Sebelum Anda keluarkan kalimat itu, coba katakan pada diri Anda, kapan saya mengatakan kalimat itu? Di mana saya keluarkan? Karena anak itu kosong, apa yang dia lihat, itu yang kemudian dia praktekkan. Apa yang ia saksikan, itu yang ia lakukan. Apa yang ia dengar, itu kemudian yang ia katakan. Maka ketika anak meniru Anda, dari semua kegiatan yang jelas ia lihat, terang ia dengar, kemudian ia praktekkan, maka semua praktek perilakunya disebut dengan suluk. Anak itu disebut dengan sanik. Perilaku Anda yang ditiru dengan jelas disebut dengan maslak namanya. Paham sampai sini? Nah, dalam pengertian syariat, teman-teman sekalian, ketika sunnah didefinisikan, bahkan dalam konteks bahasa, ketiga kata ini akan terkait berkelindan. Kalau ini dibawa dalam pengertian syariat, maka baik manhaj ataupun maslak, ini masuk dalam pengertian sunnah. Kalau disebutkan kalimat sunnah, maka didefinisikan oleh para ulama dengan pengertian yang singkat, padat, tapi mengena pada kita semua. Ma usnida atau nusiba ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan pada aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qawlin, baik dari perkataan beliau. Au fi'lin, atau perbuatannya. Au taqririn, atau ketetapan-ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin, atau sifat-sifat yang nampak pada kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, bi tariqatin wadihatin, dengan cara yang jelas nampak terlihat, manhaj. Awas, hati-hati, manhaj. Allati yatahassalu minha as-suluk min tabi'i, yang melahirkan perubahan perilaku bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita sebutkan sunnah dalam pengertian syariat Islam, maka secara sederhana sunnah dalam pengertian syariat yang kita bahas ini disederhanakan oleh para ulama dengan semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidup Nabi, sederhananya begitu. Mau perkataannya, Nabi berkata seperti apa? Nabi berperilaku seperti apa? Apa yang pernah Nabi tetapkan? Sifat-sifatnya bagaimana kalau menghadapi situasi-situasi yang berbeda? Disandarkan kepada Nabi. Nah, kemudian diberikan peluang pada kita untuk mengikuti. Tuntunannya jelas, terang, manhaj, dan bisa merubah perilaku kita dalam kehidupan. Yang tadinya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri misalnya, kita melihat, oh Nabi kebiasaannya pakai tangan kanan nih. Maka kita berpindah mengikuti itu. Jadi suluk kebiasaan. Yang tadinya jalan, disapa, itu kan? Pak Adi, oi, ya, nengok. Terus kita dengar Nabi, begitu Nabi disapa, Muhammad, ya Rasulullah SAW. Lebih berputar. Dilihat wajahnya sepenuhnya berbalik. Diucapkan salam, assalamualaikum. Dengan senyuman, disentuh tangan bersalaman. Kemudian baru dikatakan, apa kiranya yang bisa dibantu? Lalu kita ikuti. Maka ketika Anda melihat keterangan itu jelas sampai kepada Anda, maka sunnah itu bukan sekedar tuntunan jalan yang dilihat, tapi jelas, manhaj. Ketika merubah perilaku Anda, tiba-tiba berubah hidup Anda perilakunya, maka dia maslak. Perilaku Anda yang berubah itu disebut dengan suluh. Paham sampai sini? Maka ini pengertian global yang pertama, kalau disebutkan sunnah Nabi, itu artinya segala yang disandarkan pada kebiasaan dan jalan hidup Nabi SAW. Jelas? Halo? Ah, baik. Saya hapus dulu ya. Gak apa-apa, antum duduk aja ya. Baik. Khair insyaAllah. Nanti ada bagiannya, tenang ya. Baik, insyaAllah ada bagiannya. Tahan, pelan-pelan. Tahan. Lihat baik-baik dulu, fokus. Kita ambil contoh. Nabi kalau tidur miring kemana? Ke kanan. Baik. Jadi kebiasaan Nabi kalau tidur miringnya kemana? Ke kanan. Nah, sunnah bukan? Jelas? Jelas. Kemudian kalau jelas disebut apa? Manhaj. Terus antum ikuti. Sampai yang tadinya kebiasaannya kiri, tiba-tiba berubah kanan. Ketika antum ikuti jadi apa namanya? Maslak. Perilakunya disebut dengan apa? Suluk. Orangnya disebut dengan apa? Salik. Nah, yang ingin kita tangkap pengertian awal dulu. Kalau disebutkan sunnah, itu segala yang bersumber dari Nabi SAW. Yang berpotensi kemudian kita tiru dan jadi kebiasaan dalam hidup. Paham sampai sini? Satu. Kalau sudah mengerti, kita turunkan. Nah, dua. Fokus. Kita bahas yang ini dulu. Jenis-jenis sunnah. Tadi masih ingat? Masih ingat pelan-pelan? Semua yang disandarkan pada Nabi. Ada yang berupa perkataan. Min qaulin. Jadi ada yang sifatnya tuntunan dari Nabi. Sumbernya perkataan Nabi. Yang kedua, ada yang sifatnya bersumber dari Nabi. Sifatnya apa? Kegiatan pekerjaan Nabi. Fi'lin. Aktivitas, pekerjaan. Nanti kita beri contoh. Tiga, au takririn, ketetapan Nabi. Ya, Nabi menetapkan sesuatu, tapi uniknya kadang-kadang enggak kelihatan lewat perkataan, ya, tidak juga kelihatan lewat perbuatan langsung. Tapi Nabi seakan-akan diam, cuman setuju dengan itu. Itu disebut dengan takrir, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita beri contoh. Tahan. Semua yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dicontohkan dengan jelas, diturunkan untuk diikuti. Apa saja jenisnya ya Rasulullah? Ustaz, saya sekarang pengen ikut sunnah Nabi. Pengen saya teladani dalam kehidupan. Seperti apa jenis-jenisnya? Maka kata para ulama, dari turunan makna tadi ada tiga hal paling minimal yang bisa kita tiru, yang jelas sampai kepada kita. Satu, bisa berupa anjuran yang muncul dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Tahan. Nabi pernah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman, yakin dengan Allah wal yaumil akhir, dan dengan hari akhir, hari kiamat, dia akan pulang, akan dihisab, akan ditanya oleh Allah, maka di antara perilakunya dia mesti punya persiapan sebelum ditanya, dihisab. Lihat baik-baik. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik, au liyasmut, atau diam. Nabi langsung mengatakan, kalau Anda merasa beriman, yakin akan pulang, maka mulai hari ini katakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Nabi sendiri yang mengatakan, katakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Katakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Nabi mengatakannya, memberikan pesan dalam bentuk anjuran, sifatnya perkataan. Ketika terang kepada Anda informasinya, jelas nih, oh jalan hidup Nabi itu, ikuti anjurannya, katakan yang baik-baik. Kalau enggak ada yang baik, diam. Diam. Ada respon sesuatu, respon dengan baik. Tidak bisa merespon dengan baik, diam. Tahan. Cari cara yang terbaik untuk meresponnya. Ketika Anda mengikuti itu semua, maka Anda sedang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam bentuk yang pertama, segala perkataan Nabi SAW. Paham sampai sini? Satu. Jadi kalau ada orang yang dalam hidupnya senang dengan perkataan yang tidak baik, senang mencela orang, senang menuduh orang lain, senang menghina orang lain, saya mau tanyakan, ikut sunnah Nabi atau tidak? Saya ulang, ikut sunnah Nabi atau tidak? Antum ikut taklim, ikut pengajian. Pengajiannya misalnya Ustadz Adi Hidayat. Begitu antum datang ke taklim Ustadz Adi Hidayat, saya katakan, ini taklim, ingat ya, taklimnya taklim Quran, taklimnya taklim sunnah. Tapi pulang-pulang dari pengajian saya, antum senang mencela orang. Antum ikut sunnah bukan? Antum ikut sunnah tidak? Nah, jadi perkataan yang pertama, mengikuti sunnah adalah mengikuti setiap anjuran Nabi SAW. Tidak memisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan katakan, antum saya ikut sunnah, tapi saat yang bersamaan antum melanggar sunnah Nabi SAW. Jelas sampai sini? Karena itu nanti ayat-ayat Al-Quran akan sangat terkait berkelindan dengan keterangan Nabi SAW. Quran memberikan panduan, hadis memberikan penjelasan. Dijaga kemudian kalimat itu dengan turunnya ayat-ayat, bahkan sebelumnya disampaikan pada Nabi. Silahkan cek dalam Quran, selalu ada koridor menjaga kita berkata yang tidak baik. Ada framenya, ada penjagaannya. Turun Quran surah 49 ayat 11-12 itu. Silahkan cek. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kalimat iman. Itu dahsyat. Tahu dahsyat. Sudah pernah saya contohkan dulu. Ada sebelah sini. Baik ya. Dahsyat teman-teman. Setiap ada kalimat di Quran, ayat di Quran dibuka dengan kata iman, ingat hukum tafsirnya. Maka informasi yang disampaikan akan sekaligus menjadi indikator tingkat keimanan kita. Ingat baik-baik kalimat ini ya. Kalau ada ayat dibuka di dalam Quran, dibuka dengan kalimat iman. Apapun jenisnya. Mau isim, mau fi'il, kata kerja. Isim, kata benda. Noun atau verb, tetap akan menentukan indikator tingkat keimanan kita. Misal, ada yang sifatnya perintah, ada juga yang larangan. Kalimat iman pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kalimat salat dibuka dulu dengan iman. Ketika kalimat salat dibuka dengan iman kata para ulama, maka amalan salat sekaligus menjadi indikator tingkat keimanan pelakunya. Kalau Anda sedang semangat salat, Anda semangat Allahu Akbar datang sebelum azan ke masjid, malam bangun tahajud, rawatib ditunaikan, sunnah-sunnah yang lain dikerjakan, ini menunjukkan posisi iman Anda sedang kuat. Tinggi iman Anda, kuat. Tapi kalau saat-saat tertentu kemudian, turun kemalasan, bahkan levelnya menurun drastis. Kalau dulu belum dengar adhan sudah ke masjid, sekarang dengar adhan itu sudah tidak karuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin dong volumenya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya tahu, sebentar. Keluar kalimat-kalimat yang seakan-akan ada penolakan secara halus ataupun seakan-akan tidak sepakat dengan itu semua. Padahal kebiasaan itu sebelumnya tidak ada. Maka ini menunjukkan iman Anda sedang lemah di dalamnya. Turun. Ini sederhana kaidah hadisnya. Al-imanu yazidu wa yantakis. Yazidu bitta'a wa yantakis bilmaksiyah. Iman itu naik turun. Naik koridornya itu bisa dikatrol, dinaikkan dengan banyak mengerjakan amal soleh. Mafhum mukhalafahnya, kalau Anda berbuat amal soleh, maka iman Anda sedang naik di atas. Wa yantaqisu bil ma'siyah, dan dia hanya akan turun dengan mengerjakan maksiat. Artinya kalau Anda mulai malas dalam ibadah, imannya sedang turun. Apa penyebabnya? Mafhum mukhalafahnya, Anda banyak mengerjakan maksiat. Cek. Kalau Anda sedang malas ibadah, coba tanyakan pada diri Anda, maksiat apa yang Anda kerjakan sebelum itu? Pasti itu korelasinya ada. Nah sekarang sisi yang lain adalah sisi larangan. Ada ayat-ayat larangan dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa beriman. Bahkan pakai ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Bahkan setelahnya ada ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Tidak pernah ya bersanding dengan ayyuha kecuali menunjukkan makna taukid. Dan haknya tanbih. Taukid penegas, tanbih peringatan. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei orang-orang yang merasa harfun nida. Ingat baik-baik, harfun nida ada 14. Tapi di Quran selalu disebutkan dengan menggunakan ya. 360 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan ya? Kata para ahli lughah, para ahli bahasa, karena hanya huruf ya yang paling fleksibel, yang mencakup semua fungsi huruf-huruf panggilan nida. Kalau Anda mau manggil, bisa pakai wa, bisa pakai ayah, bisa pakai a, bisa pakai ya. Tapi kenapa pakai ya? Karena semua fungsi ini bisa terwakili. Di Arab kalau Anda sedang susah, ya kesulitan minta tolong, itu biasanya pakai wa. Wa Muhammad, tolong saya Muhammad. Tapi ya bisa digunakan. Mau manggil yang dekat, biasanya pakai a. Ada depan kita namanya Asep, mau dipanggil a, Asep. Ya? Tapi, gimana kalau a gim ustad? Sama, a gim. Datang, panggil, minta, pendapat dan sebagainya. Ya kalau jauh, pakai ayah. Ada soleh di jauh, saya pengen panggil, ayah, saya soleh. Ayah, pakai ayah. Tapi kalau Anda ingin menggunakan satu huruf saja yang singkat, boleh Anda panggil dengan ya. Ya. Ya Sayyid Saleh. Ya Sayyid Hussein. Ya Sayyid Ahmad. Pakai ya. Minta tolong. Ya Fattah. Di belakang. Tolong datang ke sini. Ta'alilahuna. Ya. Sangat fleksibel. Ya kalau mau cepat, Anda sedang di Arab, bingung. Mau minta tolong pada siapa? Sebut di antara huruf-huruf turunan. Kalimat-kalimat yang mirip. Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamuda. Melihat semua pada Anda. Silakan cek. Anda sedang susah. Ya Muhammad. Nengok semua. Itu paling gampang. Ya. Kalau disebutkan ya, berarti panggilannya itu ditujukan kepada semua hamba dengan seluruh aspek dan jarak dalam kehidupan. Seakan-akan Allah ingin katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Hey, saya tegaskan ya, dan saya peringatkan kepada orang-orang yang beriman. Saya tidak peduli apakah saat engkau mengaku beriman sedang jauh dari saya, dekat dengan saya, ataupun menengah jaraknya dengan saya, dekat banyak berbuat amal soleh, menengah amal solehnya standar, atau sedang merasa jauh karena banyak berbuat salah dalam kehidupan. Saya tidak peduli, sepanjang kalian masih merasa punya iman, saya tegaskan dan saya peringatkan, la yashar qaum min qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang kemudian mencela dalam kehidupan, mencela pada yang tidak dibenarkan dalam syariat, itu menunjukkan selain dia tidak mengikuti sunnah Nabi, maka berada dalam kondisi iman yang sangat lemah. Lemah. Ini koridornya. Paham sampai sini? Baik. Ghibah. Sama. La yaghtab ba'dukum ba'da, ya ayyuhalladzina amanu, iman. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling ghibah. Gosip. Awas hati-hati, sampai bikin acara, kan? Sampai antum nikmatin dan sebagainya, itu menunjukkan lemah iman. Aneh enggak Ustaz? Alhamdulillah, enggak seperti dia tuh. Oh, Habib Usman nikah aja dia tahu. Bicarakan ini apa urusannya? Yang punya masalah orang lain. Ya, yang punya pekerjaan orang lain, kenapa yang sibuk antum? Maka ketika ada seseorang yang menghadirkan berita-berita yang tidak tepat dalam kehidupan, itu menunjukkan bahwa dia sedang lemah iman di samping menyalahi ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Nah, jadi mohon izin ya, jangan pisahkan sunnah perilaku pekerjaan dengan sunnah perkataan. Dua-duanya sunnah. Sunnah pekerjaan, amalan. Biasanya yang menyampaikan langsung sahabat Nabi yang melihat kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kita ambil Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud, nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Sering saya sampaikan ini. Hafal 500 ribu hadis. Bukan cuma hafal, tapi lunak lisannya ketika disebutkan hadis ini apa? Ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini matruk dan seterusnya. Saking ringannya mengucapkan hadis, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau dulu ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Maka populerlah sebutan Abu Daud melekat kepada beliau. Kemudian beliau menuliskan menuliskan hadis-hadis Nabi dihimpun dalam bentuk formulasi kitab-kitab fikih. Nah, kitab hadis yang disusun dalam bentuk urutan fikih dari bab tahara tentang air kepada sholat dan seterusnya itu disebut dengan sunan namanya. Sunan Abu Daud nomor hadis 1369, rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lihat baik-baik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, kemudian beliau mengamati tidurnya Nabi sampai bangun dari tidurnya. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, tidak langsung beraktivitas, duduk terlebih dahulu. Ya, famasaha biyadihi min athari naumihi, kemudian menghapus bekas ngantuk, menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangannya menggunakan yad. Yad itu artinya apa? Ya, kalau disebutkan umum yad itu artinya bagian tangan yang sekiranya nyaman digunakan. Awas hati-hati, karena nanti dalam kaidah fikih kalau berbicara tentang praktik ibadah maka itu akan dirinci. Kalau namanya umum, rinciannya disebutkan. Contoh, wudu. Saya beri gambaran jelas dulu ya. Ini yadun itu tangan dari ujung sini, jari, sampai ke sini. Yang dekat bahu. Yang jari disebut dengan asabi'ah. Yang ini disebut dengan kaf, telapak. Yang ini disebut dengan rusghun. Rusghun, pergelangan. Yang ini disebut dengan mirfaq, jamaknya marafiq. Yang ini disebut dengan katif, nempel ke bahu. Kalau dalam urusan langsung fikih, maka detil disebutkan. Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ketika kita kemudian berwudu, diminta membasuh tangan, yang disebutkan bukan sekedar yadun tangannya atau aidi jamaknya. Lihat baik-baik. Wa aidiyakum ilal marafiq. Marafiq jamak dari mirfaq, disebutkan jelas. Anda ingin berwudu, setelah membasuh kemudian wajah, kata Allah dalam Al-Quran, teruskan kemudian tangan sampai siku. Dari tangan ke siku. Ambil airnya sampai siku, jelas. Lebih sedikit, melebihkan sedikit, tidak ada masalah. Tapi batas utama, siku. Disebutkan langsung. Baik, yang paling menarik, sama dalam bab sholat misalnya. An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda bertakbir, fawadha'a. Nah ini yang paling menarik. Kaffahu minal yumna ilal yusra. Maka dia meletakkan telapak tangannya yang kanan ke punggung yang kiri. Jadi begitu mengangkat, fayaqulu di Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu ucapkan Allahu Akbar, fa itu cepat. Harfu atfin. rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama mengangkat, peristiwa kedua meletakkan. Saat meletakkan itu jelas disebutkan telapak yang kanan tutupkan di punggung yang kiri. Bisa yang kedua, ini pergelangan rusgun ala rusgin. Yang kanan menempel di yang kiri. Boleh begini, boleh yang gini. Atau boleh maju sedikit, yang tidak boleh ke sini. Tadi yang sholat di luar, begitu begini, nah itu gak boleh. Ya? Misal gitu kan, misal. Nah, tapi ketika Anda ingin praktekkan kebiasaan Nabi misalnya dalam sholat, ya saya ulangi dulu kembali kepada tadi kebiasaan bangun dari tidur. Ya umum sifatnya, maka beliau mengusap dengan tangannya, gak disebutkan tangan bagian mana. Itu artinya yang paling mudah digunakan, yang paling sesuai untuk dipraktekkan. Kenapa ada yang seperti itu? Karena di riwayat lain Nabi menyebutkan jika bangun dari tidur segera cuci tanganmu, karena engkau tidak tahu kemana dia kemudian beraktivitas saat tidur. Paham? Bagaimana memadukan dua hadis ini? Anda bisa dengan feeling Anda, kira-kira bagian mana yang sering beraktivitas, yang tidak digunakan, itu yang Anda gunakan untuk mengerjakan sunnah yang lain. Paham sampai sini? Jadi kalau Anda bangun dari tidur, duduk dulu, menghapus bekas ngantuk, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran, kemudian membaca doa, Alhamdulillahi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur, setelah itu pergi ke kamar mandi berwudu, setelah itu sholat tahajud, itu sunnah fi'liyah, sunnah terkait dengan pekerjaan. Nih, aktivitas. Kemudian Anda sholat. Sholatnya diikuti sunnah-sunnah Nabi, cara sholat Nabi, persis sama cara sholatnya. Angkat telapak angkat tangannya, letakkan kemudian telapak kanan di punggung yang kiri, letakkan oleh Anda. Ya, atau Anda ingin memilih misalnya, pergelangan ketemu pergelangan, tapi cepat ya, karena fa itu cepat. Jadi gak diukur dulu. Allah. Akbar. Langsung. Anda ikuti nih, sunnah fi'liyah, pekerjaan diikuti, sholatnya seperti Nabi, bangun tidurnya seperti Nabi, doanya seperti Nabi, tapi mohon maaf, bertentangan dengan sunnah yang qauliyah. Awas hati-hati, tapi melanggar sunnah Nabi dalam bentuk anjuran-anjuran perkataan, maka Anda pun belum disebut mengikuti sunnah Nabi sepenuhnya. Jadi jangan dibenturkan antara yang gini dengan yang gini. Paham sampai sini? Baik. Tiga. Saya ambil contoh dulu, nanti kita belum masuk praktek nih. Kita belum masuk fikih. Kalau sampai sini, biasanya gak ada yang ikhtilaf. Semuanya sepakat. Tapi kalau sudah kesini, baru ada persoalan. Kalau belum menikah, banyak sepakatnya. Karena banyak manisnya. Nanti setelah menikah, baru banyak ikhtilaf. Sebelum menikah mah biasa. Adik mau kemana? Ke hatimu mas. Wah, sebelum nikah tuh. Habis nikah, pa mau kemana? Mau tahu aja. Lain. Nih, terakhir. Ini qaul, ini fi'il, ini takdir. Ini pernah saya sampaikan di sini. Satu kali, Nabi SAW kemudian mohon izin duduk dengan para sahabat, di antaranya sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Saya pernah kisahkan berapa kali di sini. Saat kemudian sedang duduk itu menerima hidangan, tiba-tiba dihidangkan dab kepada beliau. Ya, daging dari hewan mirip-mirip biawak tapi bukan biawak. Karena dia ada di wilayah Sahara, ya padang pasir. Tangkap, dihidangkan, kemudian disajikan kepada Nabi. Begitu disajikan, ini masalah. Nabi ngomentari enggak? Enggak ada perkataan dari Nabi. Ya Khalid, halal. Makan nih? Enggak. Ya Khalid, haram. Kenapa dihidangkan di sini? Tidak. Nah, yang kedua, Nabi pun tidak menyentuhnya. Enggak ada aktivitas pekerjaan Nabi kepada makanan itu. Nabi enggak ngambil, langsung dimakan. Atau Nabi tidak menolak seperti ini, enggak ada. Tapi Nabi mendiamkan. Didiamkan oleh Nabi. Nah, diamnya Nabi terhadap sesuatu, kemudian kita lihat, direspon kemudian oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dimakan oleh Khalid, dinikmati di depan Nabi, dan Nabi tidak melarangnya. Tidak ada perkataan, jangan, haram. Tidak. Baik? Tidak ada juga keluar perkataan misalnya, oh ini enak nih, saya juga pengen, dan seterusnya. Jadi beliau tidak mengatakan saya suka, tapi juga tidak melarang itu. Nah maka dalam kaidahnya disebutkan, ini yang disebut dengan sunnah takririyah. Ketetapan Nabi SAW yang membolehkan itu dilakukan. Walaupun Nabi tidak menikmatinya. Nabi tidak mengerjakan itu, tapi itu masih boleh dilakukan. Itu yang disebut dengan sunnah takririyah. Ketetapan yang dihasilkan dari diamnya Nabi SAW pada satu peristiwa. Dalam kaidah usul fikih nanti diambil, dan dipraktikkan dalam rumusan fikih, kalau ada suatu peristiwa yang berkaitan dengan takrir, maka itu pun disebut bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibenarkan secara hukum. Sunnah. Nah. Alhamdulillah. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau sunnah, kan kenapa Nabi enggak makan? Bukan masalahnya Nabi enggak makan. Prinsipnya adalah, bagi Nabi, kalau ada daging kambing, kenapa mesti makan dab? Kalau masih ada ayam, kenapa mas makan dab? Jadi ini masalah hobi saja. Ini yang saya makan, itu yang tidak saya makan. Lantas, Alhamdulillah, kenapa Khalid makan dab? Kan masih ada kambing. Bukan enggak hobi kambing. Khalid itu kan orang lapangan. Beliau itu komandan, jenderal lapangan, sering bertempur. Orang bertempur perginya kemana? Ke medan tempur. Jarang-jarang dapat kambing guling. Silakan cek. Mau kambing bakar, kambing guling, ayam lepas, ayam ini, ayam itu. Enggak akan didapatkan. Jarang. Karena itu beliau mesti mengklarifikasi kepada Nabi. Kalau nanti saya di medan perang, tidak mendapatkan kambing ini, tidak mendapatkan hewan yang biasa dimakan, yang ada cuma ini, kira-kira ini halal enggak? Dicontohkan oleh beliau. Kalau tidak diklarifikasi, kesulitan nanti. Kambing enggak ada. Dob susah. Syubhat nih, tinggalin aja. Syubhat. Padahal enggak makan. Begitu enggak makan sama sekali, musuhnya katakan enggak usah diserang. Ntar juga lemas sendiri, mati. Repot. Ini yang kemudian menjadi pandangan hukum di kemudian hari bagi orang-orang yang punya profesi serupa. Kita punya pasukan khusus. Ada Denjaka, ada Mawar, ya kan? Pasukan yang Kopassus. Ya, ada Paskas, ada pasukan Katak, ada Taifib dan sebagainya. Masuk mereka kemudian perang. Kita punya teori perang gerilya. Masuk kemudian ke hutan. Gak ditemukan yang seperti tadi. Kemana? Ke hutan. Ayo, sunahnya kambing guling. Nyari kambing. Susah. Yang ada hewan-hewan seperti tadi. Maka dimunculkanlah kemudian peristiwa-peristiwa tadi untuk menginspirasi di kemudian hari jika ada kejadian yang serupa. Tapi poinnya adalah, jika terjadi yang seperti didiamkan peristiwanya, maka ini yang disebut ketetapan Nabi SAW yang dibenarkan dalam kerangka sunnah. Paham sampai sini? Baik. Dua. Sekarang agak cepat ya, kita ambil rumusan fikihnya. Ini yang coba kita terapkan dalam kehidupan dan jadi aplikasi harian kehidupan kita. Boleh? Fadhal. Bismillah. Baik. Ini sudah. Kemudian kita masuk ke pengamalan sunnah dalam aktivitas harian. Kalau Anda mendengar kata sunnah, maka umumnya pengertiannya dalam syariat yang berkonsekuensi hukum dalam kehidupan akan ditemukan dalam tiga ruang lingkup utama. Pahami dulu dalam pengertian apa sunnah kemudian dibahas dalam lingkup yang dibincangkan. Satu, bisa dalam pengertian hadis atau ilmu hadis. Kedua, bisa dalam pengertian usul fiqh. Yang ketiga, bisa dalam pengertian fiqh. Kalau muncul istilah sunnah dalam kehidupan, maka tidak akan keluar dari tiga pendekatan ini. Apakah sunnah dalam pengertian ilmu hadis, ataukah sunnah dalam pengertian usul fiqh, ataukah sunnah dalam pengertian fiqh. Jika yang dimaksud sunnah dalam pengertian ilmu hadis, maka pemaknaannya serupa dengan hadis, sama maknanya dengan hadis. Semua yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, sifat-sifat kemanusiaannya yang menjadi contoh keteladanan yang diikuti oleh umatnya dan beribadah dalam mengikutinya, itu pengertian sunnah dalam pendekatan hadis. Wujudnya apa? Wujudnya adalah kitab-kitab hadis. Jadi kalau Anda sedang belajar ilmu hadis, kemudian disebutkan istilah sunnah, maka yang dimaksud istilah sunnah adalah istilah yang sama dengan pengertian hadis. Apa isinya? Ditemukan dalam kitab hadis. Apa turunannya? Cuma ada dua. Dalam kitab hadis, Anda akan temukan teman-teman sekalian, dari pendalaman sunnah, dua hal yang paling utama. Dua hal ini yang disebut dengan sayap hadis. Pertama adalah yang disebut dengan matan isi hadis, isi substansi hadisnya. Yang kedua, yang disebut dengan sanad, silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi SAW. Transmisi periwayatan. Awas, hati-hati. Keduanya penting. Kata para ulama, ini bagaikan dua sayap burung. Satu sayap terluka, maka burung tidak bisa terbang. Satu sayap di antara dua hadis bermasalah, maka hadisnya akan turun kualitasnya. Hati-hati. Isinya bagus, tapi riwayatnya bermasalah, maka belum tentu hadisnya bisa diterima. Maka semua yang bersandar dari Nabi, dari perkataan, perbuatan, ketetapan, cek dulu. Benar gak informasinya? Bagaimana mengeceknya? Yang diterima oleh kita. Kita kan gak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka telusuri informasi ini sampai tersambung kepada Nabi. Cara menelusurinya disebut dengan isnad. Urutan-urutannya disebut dengan sanad. Imam Muslim langsung membuat bab khusus dalam jilid yang pertama dari 9 jilid Sahih Muslim, halaman 119. Sebelah kiri paling atas, beliau berikan keterangan, babul isnadi minaddin. Babul isnad. Bab pembahasan tentang pentingnya sanad, ini bagian yang sangat menentukan dalam agama. Hati-hati. Informasinya diterima oleh kita, tapi orangnya enggak jelas. Maka ini menunjukkan bermasalah. Jangankan orangnya tidak ada, orangnya ada tapi punya masalah, maka akan berpengaruh pada kualitas hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya ampunan, ujungnya itkum, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Hadisnya matruk. Matruk, semi palsu. Urutan nomor 2 terburuk dalam silsilah ilmu hadis. 1 maudhu, 2 kemudian matruk. Ya, hati-hati. Ya, nanti ada yang disebut dengan 3M. 3M. 1, maudhu. Ini yang paling parah. 2, matruk. 3, mungkar. Hati-hati. Maudhu, hadis palsu. Memang sengaja bikin hadis. Informasinya bukan dari Nabi SAW. Sengaja dipalsukan. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak yang seperti ini. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Hati-hati, itu hadis palsu, hadis maudhu. Awas, hati-hati. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Itu hadis palsu, hadis maudhu. Dan banyak nanti yang tersebar di masyarakat. Bukan informasinya tidak bagus, kalimatnya bagus, tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Cuman orang kebanyakan mengatakan ini dari Nabi. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, itu palsu, maudhu. Bahkan palsu banget. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Silahkan cek. Saking palsunya. Dalam kitab-kitab hadis palsu tidak ditemukan. Cuma ada di satu kitab. Ya, namanya Ar-Rahmah Fit-Tibbi Wal-Hikmah. Karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tentang kisah. Ada kisah terkait dengan kalimat itu. Diduga sebagai hadis dimunculkan. Ya, hati-hati. Banyak menyebar nanti setelah fitnah kubra. Ada orang mau dieksekusi. Begitu mau dieksekusi, ditanya. Karena sering memalsukan hadis. Berapa telah banyak hadis Anda palsukan? Dia katakan, 40 alfan, 40 ribu hadis. Bayangkan, satu orang 40 ribu hadis. Karena saking mudahnya orang berbuat begitu, sampai-sampai Nabi mengatakan, dari sejak dulu, dari awal-awal di masa kenabian, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut namaku? Hati-hati. Memalsukan diriku, mengatakan ini dariku, maka seakan-akan dia telah pesan kapling di neraka. Siap-siap tempatnya di neraka. Kayaknya sudah pesan kapling tuh. Ya, gampang bikin hadis tuh gampang. Sampai kalimat-kalimatnya terasa bagus, benar, disandarkan pada Nabi. Salah. Kalau Anda ikut pelajaran ilmu hadis yang di Indonesia, itu guru kita sering mencontohkan saking gampangnya orang bikin hadis palsu, orang Jawa dengan orang Sunda berdua bisa bikin tuh. Ya, orang Jawa, Sunda sudah tua, sepuh. Sepuh disebut dengan syekh. Dua orang sepuh disebut dengan syekhan. Dalam ilmu hadis syaikhan Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Ini orang Jawa, orang Sunda bikin hadis palsu. Dua orang sepuh syaikhan. Bikin hadis, apa bunyinya? Qala afdalud dahri bi faisil daili, kucifa wa kulifa wa ubina hatta karu saudahu. Fa idza bukhila fa duriba unuqu thalath marat hatta utiha. Rawahu syaikhan. Paham? Tidak. Yuk kita terjemahkan. Ini nahunya benar semua. Sorofnya bagus, bahasa Arabnya lengkap. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal. Bi faisil laili, dengan pais lele. Kucipa, kasih kecap sedikit. Wakulipa, hidangkan kerupuk. Hatta karusa udanghu, sehingga terasa udangnya. Fa'idha bukhila, apabila kabuhlan. Faduriba unukuhu, maka pukul punduknya. Talat samarat, 3 kali. Hatta utiha, sampai utah. Rahu syaihan. Baru ketawa tuh. Jadi orang kalau mau bikin-bikin yang seperti ini, mikir dulu pesan kapling di neraka. Yang salah, ini kata Nabi, itu maudhu namanya. Hadis palsu. Yang ini matruk, semi palsu. Semi palsu karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berdusta. Dustanya kadang-kadang tidak langsung, ngarang-ngarang cerita, macam-macam, sehingga sulit dibedakan antara hadis dengan bukan. Di antara yang disebutkan itu adalah hadis yang sangat populer. Ini hadisnya, awal Ramadan adalah rahmah, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Itu hadis matruk. Matruk. Kenapa banyak menyebar di mimbar-mimbar saat datang Ramadan? Karena pernah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, cuma diberi catatan. Di bab beliau ketika disebutkan, nih, bab fadailu Ramadan in kana hadithuhu sahihan. In kana hadithuhu sahihan. Ada catatan. Ini bab menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Hadis yang pertama ini, jika memang diduga hadisnya sahih. Diberi catatan, ini tidak sahih. Karena ini meragukan syartun. Kalau memang sahih, amalkan. Tapi ini bukan sahih, ada innya. Setelah itulah kemudian masa lewat, terjadi peristiwa, ada kebanjiran. Saat banjir itu kemudian menimpa juga sebagian kitab Ibnu Khuzaimah, tersapu huruf innya, hilang di bab ini. Maka berubah kalimatnya, bab fadailu Ramadan kana hadithu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan, hadisnya sahih. Dinukil oleh orang, setelahnya ditulis kembali, innya hilang. Maka tersebarlah di masyarakat kemudian. Padahal awal hadisnya adalah matruk, mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang, mohon maaf, yang berperilaku yang kurang pantas, sering menyimpang dalam ketentuan agama. Mabuk, tapi meriwayatkan hadis. Nah, maka hadis yang mungkar, ingkari. Jangan diambil. Ingkari. Kenapa diingkari? Bukan kalimatnya yang kurang bagus, tapi diriwayatkan oleh orang yang punya perilaku buruk. Khawatir nanti ketika diamalkan, ada tuduhan pada agama. Pantas perilakunya begitu. Hadisnya diriwayatkan orang mabuk. Muncul tuduhan. Karena itu kemudian ulama bikin kualifikasi yang sangat ketat dalam persoalan ini. Sanad bermasalah, maka menurunkan status ini. Matannya bermasalah, maka kehilangan kemudian kepercayaan dari riwayat yang disampaikan. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mencari pengertian sunnah dalam pengertian hadis, maka kembalikan ke kitab hadis. Jelas? Nah, cari referensinya. Ada 4 jenis. Saya berikan dengan cepat. Kalau ingin melihat tuntunan umum, cari kitab Al-Jami namanya. Jami itu umum. Misal, saya ingin melihat tuntunan Nabi dalam kitab hadis tentang persoalan yang umum. Bab bisnis, bab tentang iman, bab tentang mencari pengetahuan, bab tentang pemerintahan, bab tentang rumah tangga, cari kitab Al-Jami. Al-Jami itu sesuatu yang masih umum, komprehensif. Di antara yang paling populer, ada kitab namanya Al-Jami As-Sahihil Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi. Ulang. Karena terlampau panjang, singkat dengan Sahih Al-Bukhari. Yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari. Terdiri dari 95 bab. Setiap babnya berisi beberapa hadis-hadis tuntunan Nabi SAW. Bab pertama, Kitabul Iman. Panduan meningkatkan iman. Jadi kalau antum, maaf ya, iman sedang naik, turun, naik, turun. Pengen stabil, naik, gak pernah turun. Maka bagaimana caranya? Lihat sunnahnya. Di mana sunnah ditemukan? Di kitab hadisnya. Apa kitabnya? Jami' Sahih. Sahih Al-Bukhari. Buka bab pertama. Namanya Kitabul Iman. Ada 57 hadis. Pelajari itu semua. Amalkan dalam kehidupan. Maka iman Anda akan terasa naik, naik, naik. Dan tidak pernah turun. Paham sampai sini? Nah, ini yang disebut dengan pengertian sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Kedua, ada yang disebut dengan sunan. Sunan. Awas, hati-hati. Ada sunan dalam pengertian kitab hadis. Sekarang banyak istilah sunan tuh. Awas, hati-hati. Bawa ke cerita, bawa ke macam-macam. Ya, ada sunan kitab, ada sunan Kalijaga, ada sunan Kalijodo, ada sunan Kaliciliwung, ada macam-macam. Ya, nah, kita kembalikan. Kalau disebutkan sunan dalam pengertian ilmu hadis, maka itu yang dimaksud kitab-kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau teman-teman pengen cari referensi sunnah Nabi yang cepat dalam urusan fikih, jangan nyari kitab Jami. Carinya kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Sekalian saya lurusin nih, ada sebagian orang kalau gak Bukhari, gak sahih nih. Saya gak mau terima, hadisnya gak sahih. Berarti dia belum paham ilmu hadis. Dia gak ngerti ilmu hadis. Yang dimaksud di Sahih Al-Bukhari, itu yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, dalam masalah-masalah umum. Semua hadisnya sahih memang betul, tapi tidak mencakup semua persoalan. Yang dikumpulkan oleh beliau saat hidup, beliau meninggal, gak ngumpulin lagi. Datang Imam Muslim meninggal, gak ngumpulin lagi. Karena dua-duanya sudah ada metode pengumpulan yang umum, maka ulama setelahnya mengumpulkan dengan metode berbeda untuk memberikan spesialisasi. Nih yang umum udah banyak nih, kita konsentrasi aja di bidang fikih. Ketika hadis-hadis dikumpulkan khusus dalam bidang fikih, maka berubah istilah menjadi sunan namanya. Nah, Anda kalau pengen cepat belajar fikih dari tuntunan sunnah, referensi hadis, maka cari kitab sunan. Misal, Sunan Abu Daud. Saya ambil contoh. Saya sering katakan kepada Anda, turun, ini, dalam i'tidal, ke sujud. Mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut. Saya pakai lutut. Ustaz Umar Mita pakai telapak tangan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pakai lutut. Ya, kemudian Syekh Al-Albani menggunakan telapak tangan. Dari mana menemukan itu? Antum cari di Sahih Al-Bukhari. Sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ketemu. Saya kasih tahu dari sekarang. Kalau gak percaya, cari aja. Silakan. Ini syarahnya ada di belakang nih. Ya, yang syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang warnanya orange itu. Yang di dalam, yang belum dibuka sebagiannya. Itu kan? Nah, itu. Gak cari, gak akan ketemu. Sahih Muslim, susah. Yang ada di mana? Abu Daud. Karena beliau konsentrasi merumuskan hadis-hadis dalam urutan fiqih. Yang pakai lutut, nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Beliau meriwayatkan dari Nabi di awal-awal masa keislaman. Ketika beliau masuk Islam di awal-awal masa Islam. Melihat Nabi masih dalam keadaan kuat. Nabi sholat kemudian turun lututnya terlebih dahulu. Nabi katakan, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil, falyadh rukbatahi qabla yadayhi." Kalau kamu pengen sujud, jangan kamu sujud seperti duduknya unta. Letakkan dulu kemudian lututmu sebelum telapak tanganmu. Kalimatnya ibil. Tapi ketika nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas, yang riwayatkan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Di tahun ke-7 Hijrah, usia Nabi sudah 60 tahun. Nabi sudah semakin lemah. Begitu beliau kemudian sholat, terlihat beliau menurunkan dengan telapak tangannya. Begitu turun pakai telapak tangan, keluar kalimatnya. Berubah kemudian kosa kata tentang untanya. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau pengen sujud, sujudlah kemudian. Tapi jangan duduk seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Ustaz, kok bisa? Dua hadis ini kok bisa seakan-akan bertolak belakang? Paradoks. Yang satu bilang pakai lutut. Yang satu bilang pakai telapak tangan. Mana yang benar, Ustaz? Cek. Hadisnya di mana? Kitab yang sama. Yang meriwayatkan siapa? Dua orang berbeda. Maka kalau Anda temukan beberapa hadis dalam satu peristiwa kelihatan tidak sama, maka rumus hadisnya kumpulkan keduanya. Dikumpulkan disebut al-jam'u. Ambil faedah darinya disebut at-taufiq. Maka dalam kaidah nanti ilmu hadis ada istilah disebut al-jam'u wat-taufiq. Kumpulkan, ambil petunjuknya, dilihat. Allahu Akbar. Teman-teman, ternyata indah sekali kesimpulannya. Kata para ulama hadis, Nabi mempraktikkan menggunakan lutut di awal-awal masa. Ini menunjukkan bahwa boleh Anda menggunakan lutut saat Anda akan turun dari i'tidal kepada sujud. Tapi di akhir-akhir kehidupan beliau terlihat lemah. Masalah orang pertama saat lemah itu pada lututnya. Maka beliau alternatif gunakan telapak tangannya. Maka turun menggunakan telapak tangan. Karena itu pada yang pertama disebut ibil, unta biasa. Karena unta nanti ada 4-5 istilah. Ada ibil, unta umumnya. Ada jamal, unta jantan. Hatta yajal jamalu fisamil khiyat. Ada naqah, unta betina. Naqatallahi wasuqyaha. Fakadzabuhu fa'akaruha. Fadamdama alihim rabbuhum. Ya, dan seterusnya ayat. Kemudian ada yang keempat, ba'ir. Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Nah, yang tadi unta turun, jangan seperti unta, dahulukan telapak tangan, disebutkan ba'ir. Yang dahulukan lutut disebut ibil, yang tidak punya banyak beban. Artinya apa? Nabi ingin memberikan gambaran bahwa kalau mau sujud, silahkan cari dua alternatif. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Jangan juga simpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Kalau ada orang menggunakan telapak tangan, berarti dia sudah sepuh, sedang punya beban. Belum tentu. Karena ada atlet yang cedera lututnya. Ya, kemudian karena ada beberapa orang yang tidak mungkin pakai lutut, ada bermasalah, maka turun pakai telapak tangan. Kesimpulan hukumnya, sujud turun, boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Jangan bicara yang macam-macam. Begitu turun pakai telapak tangan, sepuh. Lain. Begitu turun pakai lutut, kayak unta. Anda cuma baca satu hadis. Lutut boleh, telapak tangan boleh. Yang salah yang pakai kepala duluan. Tuh. Ini cuma gara-gara bab ini nih. Gara-gara ini, suami istri di Bekasi gak sapaan semalaman. Tidak saling sapa. Anda bayangkan, kebayang gak? Waduh, susah. Suami datang ke rumah, telat pulang. Macet, nyampe rumah tiba-tiba. Sudah bagus, cepat sholat. Istri nyiapkan. Begitu sholat, istri ngeliat tuh kadar Allah tuh diperlihatkan. Ini nyata, ya, nyata karena nanti dikonsultasikan dengan kami. Datang besoknya, datang. Begitu kelihatan turun, pakai lutut. Wah, begitu selesai salam, tanpa mukaddimah, Anda bayangkan. Enggak ada pendahuluan tuh. Wah, udah dengan pakai istri, kan di Quran disebutkan suami seperti matahari, kan? Istri seperti bulan. Ya, ini raaitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Ya, saya melihat 11 bintang, kemudian satu matahari, satu bulan sujud kepadaku. Ditafsirkan matahari itu bapaknya Yaqub alaihi salam. Kemudian rembulan itu ibunya. Kemudian saudara-saudaranya yang gembintang itu. Jadi suami diibaratkan seperti matahari, perempuan seperti bulan, maka tampillah Anda suami seperti matahari. Dengan cahaya yang tajam lindungi keluarga, dengan sengatan panas ketika ada yang mengganggu keluarga, lindungi istrimu, lindungi keluargamu dalam keadaan yang baik. Matahari dengan sinarnya kemudian memberikan dengan teriknya panas, meneduhkan dan mengeringkan pakaian yang sedang dijemur itu. Begitu airnya mengalir, jemur, kering, kering, kering, kering. Demikian tugas kita ketika mengalir air mata di pipi si Anda, maka keringkan dengan kalimat-kalimat yang terbaik itu. Sayang, jatuh air matamu, terluka hatiku. Masya Allah. Masa sih bang? Kalau gak percaya, terusin aja. Kering, kering, kering. Perempuan, rembulan. Rembulan tuh beda. Dia begitu keluar, indah tampil. Kelihatan bagus, tuh kan? Tenangan tuh, sampai puasa ketika dia penuh dan sebagainya. Indah. Tampillah dengan penuh keindahan. Kalimat yang indah, kata-kata yang lembut. Ya, masuk dengan pendahuluan. Oh, ini beda. Belum apa-apa, mukaddimah gak ada. Sudah dengan kekuatan bulan, aku menghukummu. Datang. Gitu. Apa kalimatnya? Baru salam, papa sholatnya salah. Gak sesuai sunnah. Oh? Bingung suaminya. Kan ciri khas suami itu kan sebagai qawwam. Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Qawwam itu pelindung, pemimpin, pengayom. Ciri khas pemimpin, tidak mau dipimpin. Tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Wah, ini gak ada masukan, gak ada saran. Papa sholatnya salah. Gak sesuai sunnah. Dia bingung, kenapa? Harusnya pa, telapak tangan dulu, bukan lutut. Bertahan suami, defense. Apa yang dikatakan? Harus ada. Bukan cuma di futsal aja kita menang skor 10-17 gitu kan? Tapi kita harus petakan, lihat baik-baik. Kata suaminya, mama yang gak baca hadisnya. Muncul masalah. Padahal dua-duanya gak baca. Betul, karena besoknya ketemu, datang. Yang satu belajar di Ustadz A, yang satu belajar di Ustadz B. Gak ketemu tuh. Yang ada cuma dikatakan, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Saya kasih tahu, tahu gak Bapak Ibu? Itu dua-duanya di kitab yang sama. Cuma beda dua nomor. Yang Bapak, Abu Daud, nomor hadis 838. Yang riwayatkan, Wail bin Hujur, paling kanan sebelah bawah, Pak. Kalau gak kebayang, gak usah dibayangin. Ibu, nomor hadis 840. Yang riwayatkan, sahabat Abu Hurairah, sampai 841. Di hadis yang sama. Dua-duanya ada, Pak, Bu. Apa yang terjadi? Iya, ya. Awas. Cuman gara-gara begini, gak tegur sapa semalaman. Kan gak turun rahmat Allah di situ. Nikah itu buat mendapatkan sakinah, ketenangan. Antum nikah malah gak tenang. Ada yang salah. Tapi kan isi saya sakinah, Ustadz. Gak peduli. Sudah, paham? Nah, itu kitab sunan namanya. Ya, kitab sunan. Ketiga nanti ada musnad. Musnad itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan periwayatnya, rawinya. Yang paling populer musnadnya Imam Ahmad. Itu dilihat, misal cara prakteknya begini. Antum yang ikhwani, aktivitasnya apa? Pengusaha. Kenapa enggak keluarkan hadis-hadis terkait dengan misalnya para pengusaha? Utsman berapa hadisnya? Abbas berapa hadisnya radhiyallahu ta'ala anhuma? Antum pengen anak, anaknya seperti Ibnu Abbas, cepat memahami sesuatu, ada kegiatannya yang semangat, keluarkan hadis-hadis Ibnu Abbas bagaimana berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Ada 2000 hadis di situ. Yang akhwat misalnya, saya ingin seperti istri-istri Nabi, silahkan. Karena kemungkinannya itu sangat besar. Saya katakan bahkan sampai kemarin, Nabi diizinkan menikah dari lebih daripada empat orang istri, karena semua istri Nabi mewakili karakteristik perempuan di muka bumi. Silahkan ibu pulang ke rumah, cek ibu mirip siapa. Cerminnya bukan cermin biasa. Aku kayak Aisyah ya. Bukan. Lihat kitab hadis. Bagaimana kegiatan Sayyidah Aisyah? Bagaimana dengan Nabi? Bagaimana Saudah binti Zam'ah dengan segala kesabarannya? Bagaimana dengan Sayyidah Khadijah? Ukur. Begitu dikeluarkan semua, ketemu, oh ini karakteristik saya begini. Sebelum menikah dengan Nabi, bagaimana keadaan istri Nabi? Ingat Pak ya, dari yang paling cemburuan sampai yang perhitungan, ada Pak. Sebelum menikah dengan Nabi. Sebelum menikah, tapi setelah menikah diperbaiki oleh Nabi. Dulu cemburunya masalah-masalah dunia, sekarang berbeda. Kalau dia pernah tahajud dengan Nabi, saya pun harus tahajud. Kalau ayat itu dia ketahui ketika turun, saya pun mesti tahu. Cemburunya dalam urusan akhirat. Dulu masalah uang belanja ngitung-ngitungnya, tapi setelah kemudian turun bimbingan, berubah. Bagaimana satu kurma jadi ibadah? Ma, maafkan papa ya. Hari ini cuma bawa bisa pulang satu roti. Pa, roti ini kalau bisa mengantarkan kita ke surga, itu akan lebih baik, pa. Dibandingkan dengan hal-hal yang papa bawa dengan yang haram. Mama gak kuat walaupun sedetik di neraka. Insya Allah kita bergandengan tangan ke surga ya, ma. Insya Allah, pa. Bismillah. Yuk, kok cuma satu, pa? Besok yang giat, pa, ya. Besok yang giat, oh, bisa, kan. Tapi itu yang bagus. Lihat, perbaiki lagi, perbaiki. Nanti kalau sudah levelnya Sayyidah Khadijah, wah itu luar biasa. Di Al-Bukhari itu indah. Berhadis yang kedua dari Jabir itu ya, Masya Allah. Bin Abdullah, itu indah. Jadi, bagaimana caranya Nabi pulang dari luar, masuk ke rumah, hilang kesulitan. Luar biasa. Baru natap wajahnya aja. Jadi, naik ke Gua Hira, jaraknya 5-7 kilo. Saya pernah naik, saya ukur dari rumah Nabi, sampai dengan ke atas, yang sekarang jadi Maktabah Kadimah. Ya. Naik ke atas, saya ukur lewati 5 bukit, macam-macam. Kita enak pakai mobil. Tapi saya bayangkan bagaimana Nabi bolak-balik ini. Benar kata Nabi bahwa orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Fisiknya itu terjaga betul. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kisahnya muncul setelah wahyu pertama turun, Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu wahyu turun. Nah, ini yang paling menarik. Naik Nabi ke Gua Hira, wahyu enggak turun di sana. Siang-siang peristiwanya. Begitu turun dari situ di pertengahan dengar suara. Dan Nabi belum pernah melihat, teman-teman sekalian, malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau menyamar jadi laki-laki, pernah dalam wahyu yang pertama. Bentuk aslinya belum pernah. Begitu turun ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Nengok kanan, gak ada. Kiri, kosong. Depan, gak ada orang. Begitu ke atas, Masya Allah. Kata Nabi, saya melihat seakan-akan ada makhluk duduk di antara langit dengan bumi. Muhammad, Muhammad. Antum nama siapa? Nama? Ya? Rijal, gini aja deh. Ini aja yang paling berani, Pak Polisi. Pak Eli, siap. Pak Eli, Bapak siang-siang. Keluar dari sini. Kosong, gak ada apa-apa. Tiba-tiba di tengah-tengah ada panggilan. Pak Eli. Pak Eli. Polisi. Pak Eli. Pertanyaan saya, Bapak nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, belakang kosong. Begitu ke atas, makhluk Pak. Rambutnya panjang, jubahnya putih. Pak Eli. Pertanyaan saya, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Kira-kira nih Pak, apa yang Bapak lakukan? Boleh Bapak berdiri? Oh, Masya Allah. Nah, baik. Secara singkat Pak, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Saya manusiawi, Pak Ustadz. Ingat, ingat, lihat. Melihat, memang semenjak hidup mungkin belum melihat seperti itu. Saya takut mungkin, Pak. Oh. Ya polisi aja takut, apalagi Rijal. Gitu kan? Manusiawi, betul. Betul. Makanya kata Nabi, فَرَوْعِبْتُ مِنْهُ. Saya takut, ra'iba itu bulu kuduk naik. Tapi masih punya kesempatan untuk mengelak. Dia, jangankan polisi, Nabi aja takut. Kan? Jangankan saya, Nabi aja takut. Jadi takut itu manusiawi. Harus ada takut. Yang wajar itu adalah, maaf, yang tidak wajar, ketakutan yang tidak pada tempatnya. Takut berbuat maksiat mesti ada. Yang salah itu takut mau sholat, takut. Mau zakat, takut. Mau berbuat baik, takut. Itu yang salah. Ya, silakan Pak. Kata Nabi, فَرَوْعِبْتُ مِنْهُ. Saya takut, bulu kuduk naik, tapi masih punya kesempatan untuk mengelak. Kalau takutnya sudah enggak ada kesempatan mengelak, maka berubah kalimat jadi aujas. Quran surah ke-51 ayat 24 sampai dengan ayat 29 paling kanan sebelah bawah. Kakek moyangnya yang ke-30 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim namanya. Itu ketika sedang di rumahnya tiba-tiba kedatangan tamu. Hal ataka hadits dhaif Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda pernah dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu lantas dimuliakan? Datang malam-malam. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Malam-malam ketuk pintu, mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Antum siapa namanya? Uthman. Nama Uthman mirip sahabat. Sekarang saya tanya, antum malam-malam nih kedatangan tamu jam 2. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lebih daripada 3 orang. Dibuka enggak? Enggak, tuh. Dijawab enggak? Enggak tuh. Masalah. Padahal jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikum. Enggak. Barulah kita buka. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim lain. Qala salam. Dibuka oleh beliau. Jawab dulu. Salam. Itu singkatan. Assalamualaikum. Kalau ingin kalimat yang paling singkat, salam. Kan? Qala salam. Qawmum mungkarun. Oh, orang asing. Baik. Ganti. Antum Uthman. Antum jawab. Waalaikumsalam. Sebelum dibuka, antum intip. Begitu diintip, jubah putih, rambut panjang lebih daripada 3 orang. Buka enggak? Sekarang perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya. Begitu dibuka, qawmum mungkarun. Ini bukan orang sini, ini orang asing. Kalau orang asing tentu perjalanan jauh, tentu capek, lelah. Gak usah banyak ditanya. Silahkan duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'iddin samin. Datang kepada istrinya Sayyidah Sarah bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita di malam ini? Belum ada masakan, maka sempat-sempatnya menyembeli lembu anak sapi. Sembeli. Bikin gulai. Begitu dibikin, dihidangkan kemudian. Masalah muncul. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan kepada mereka, dan duduk bersama-sama, tapi enggak disentuh. Dilihat aja begini. Lihat dari atas ke bawah. Muncul masalah. Kaki enggak napak ke lantai. Ini masalah. Pak Suhaili izin, Pak. Ini yang kedua nih, Pak. Tadi kan yang pertama baru manggil nih, Peli, Peli kan? Manusiawi Ustaz, takut lari tuh. Kalau yang sekarang udah duduk. Udah enggak bisa foto-foto, duduk tuh. Susah. Jadi makanan udah dihidangkan, Pak. Udah mau dimakan nih. Makhluknya di depan, Bapak malam-malam sekitaran dikelilingin. Makhluk rambutnya panjang, jubah putih, kaki enggak napak ke lantai. Bapak sedang duduk. Bagaimana responnya? Masih takut. Nah, apa beda takut yang pertama dengan kedua? Kalau yang pertama tadi masih bisa lari. Karena suasana terbuka. Kalau yang sekarang duduk berhadapan, mau lari kemana? Makanya yang kedua ada istilah fa'aujasa minhum khifa. Maka mulai merasakan takut, tapi takutnya sudah enggak bisa mengelak. Gitu. Baik, apa yang terjadi? Ini yang mau saya sampaikan pelajaran yang sangat penting. Tiba-tiba turun kalimat, qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kamu enggak usah takut, kami malaikat yang sedang menyamar. Ya, kami berikan kabar gembira, Anda akan punya keturunan anak yang jenius, cerdas, ghulamun alim. Alim menunjuk pada Ishaq, ghulamun halim menunjuk pada Ismail alaihissalam. Dapat kabar akan punya anak, bahkan nanti indah sekali, lahir dari perempuan yang divonis monofus, mandul, bahkan sudah sekian sepuhnya. Gak percaya ibunya, istrinya Ishaq, istrinya Nabi Ibrahim, langsung keluar dari situ. Tiba-tiba fa'akbalatim ra'atuhu fi saratin fasakat wajah wakalat ajuzun akim. Mendengar berita itu sampai keluar, menepuk pipinya mengatakan, apakah yang seperti ini masih punya keturunan? Orang mengatakan gak akan mungkin punya anak. Apa benar seperti itu? Masya Allah. Apa jawabannya? Qalu kadzalika qala rabbuk innahu wal hakimul alim. Itulah ketetapan Allah Rabbmu. Allah itu bijak. Kamu muliakan orang mengerjakan sesuatu yang mustahil, maka kami balas dengan hal yang mustahil menurut manusia. Hikmah ayat ini, kalau Anda punya harapan yang kata orang sudah enggak mungkin, mustahil dan sebagainya, maka lakukan amalan yang tidak biasa dilakukan oleh banyak orang. Orang tidur, Anda bangun. Orang makan, Anda puasa. Ketika itu Anda bermohon kepada Allah, maka Anda akan diberikan hal yang kata orang pun sulit untuk dijangkau. Itu pesannya. Jadi kalau ada tamu malam-malam, jangan lu ditolak. Mungkin itu malaikat yang sedang menyamar. Izin Pak. Baik. Nah, ra'ibtu minhu, aku takut luar biasa. Bulu kuduk naik, tapi masih bisa mengelak. Begitu dibawa kegelisahan sampai ke depan rumah, ucapkan salam, assalamualaikum, diketuk, keluar istrinya. Begitu dilihat Sayyidah Khadijah, baru kelihatan wajahnya. Hilang setengah kegelisahannya. Hilang. Gimana caranya tuh? Natap istri, setengah masalah hilang. Digandeng tangannya. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku. Istrinya dengan indahnya dibawa. Diselimuti oleh beliau. Kemudian keluar kalimat yang menggetarkan jiwa dengan luar biasa. Dan hilang semua masalahnya. Itu yang sering dikatakan, ketika aku punya banyak masalah, maka dirubah ketentraman yang hadir. Dan hilang semua masalah itu. Zawjil karim, suamiku sayang, kau itu orang baik. Engkau penyambung silaturahim. Engkau pemberi, engkau pemaaf. Yakinkan pada dirimu. tidak akan ada yang menyakitimu. Aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Ketika kalimat itu menghunjam pada jiwa Nabi, ketenangan muncul, turunlah kemudian wahyu yang dinantikan itu. Ya ayyuhal muddatthir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Itu indah, meresap dalam jiwa, sampai terbawa saat Sayyidah Khadijah boleh meninggalkan Nabi SAW. Tunjuk oleh beliau ke dalam makamnya, sampai dikatakan dengan kalimat-kalimat yang indah, sampai Sayyidah Aisyah ingin meniru bagaimana kemuliaan Sayyidah Khadijah ketika Nabi tidur di sampingnya. Beliau selantiasa mengigau mengatakan, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sayyidah Aisyah berkata, apa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang belum aku dapati? Ingin meniru semua itu. Nabi katakan, dia perempuan yang pertama kali beriman kepadaku saat orang meninggalkanku. Dia memberikan yang terbaik dari hartanya menyokongku saat orang mulai mengurangi dan mulai menghasutku. Dia menjadi pembelaku di rumah saat aku mendapatkan kesulitan di luarnya. Khadijah. Indah, pulang ke rumah, cek isi Anda. Anda punya masalah dari kantor, dibuka. Begitu dilihat, tenang hati Anda, Khadijah. Begitu dibuka, nambah masalah. Aduh. Maisarah. Misalnya, Maisarah pun tidak begitu, karena memberikan solusi. Maka cek pulang, cek, cek, itu yang dimaksudkan musnad. Terakhir mu'jam. Untuk nyari referensi hadis. Sekarang lebih cepat. Ada maktabah syamilah, ada macam-macam seterusnya. Dulu pakai mu'jam. Mu'jam Tabrani dan seterusnya. Antum, innamal a'malu binniyat. Hadisnya ada di mana? Situ masuk. Cari. Nah, jadi, kalau Anda ingin ikuti sunnah Nabi, dengan referensi hadis, maka cari kitab-kitab hadis. Ingat, kitab hadis itu kitab pedoman hidup. Bukan cuma koleksi. Jangan cuma disimpan di masjid, plastik belum dibuka, masukin ke dalam rak, berdebu. Bukan itu yang diinginkan. Baca. Mumpung ada. Itu pedoman hidup. Caranya bagaimana? Kalau ingin ikuti sunnah Nabi dalam pengertian ilmu hadis, cari kitab hadis, keluarkan aktivitas apa yang antum kerjakan. Karena ulama udah nyusun. Imam Al-Bukhari bikin 95 bab, antum profesi apa? Antum pebisnis. Keluarkan kitab tijarah, bab bimbingan bisnis. Keluarkan tuntunan dari Nabi, itu berlaku terus. Semua pebisnis yang mengikuti itu, demi Allah, ketika berbisnis, gak pernah kembali modal. Kembali untung. Semua. Ada banyak hal, kitabul ilmi, bimbingan tentang belajar, bagaimana cepat paham sesuatu, cepat mengingat. Antum nih yang kuliah, yang di kampus, yang sekolah, keluarin itu. Baca petunjuknya, amalkan. Akan terjadi perbedaan dalam kehidupan. Ada 150 canda Nabi dalam rumah tangga, keluarkan. Hidupkan di rumah, indah. Itu maksudnya. Jadi menjadikan sunnah dalam kitab hadis, itulah jalan hidup yang kita tiru dalam kehidupan. Praktekan, kita dapatkan kesenangannya. Itu poinnya. Jadi jangan cuma jadi perbincangan. Ini kadang-kadang kitab hadis ini bukan jadi sunnah, jadi dalil. Dan celakanya dalilnya jadikan amunisi untuk berdebat dengan yang lain. Itu yang salah. Orang-orang yang belajar hanya untuk mendebat orang lain, mendebat ulama, hanya untuk berselisih dengan orang lain, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Sahih hadisnya. Hati-hati, bukan itu bukan sunnah namanya. Antum ikut ta'lim. Antum katakan Quran sunnah. Tapi pulang dari situ dijadikan itu untuk mendebat orang. Cuma untuk berselisih. Maka hati-hati dengan kalimat itu. Nabi sudah mengingatkan. Antum tidak akan pernah mencium bau surga. Paham itu? Jadi kalau Anda katakan belajar hadis, belajar sunnah, maka kembalikan jadi pedoman dalam kehidupan. Siapa antum? Apa aktivitasnya? Keluarkan, praktekkan. Jadi gak harus dibaca semua. Kecuali tuntunan yang kita kerjakan setiap hari. Tentang sholat, keluarkan. Ada pelajaran di situ, dari awal sampai akhir, sholat itu bukan cuma gerakan, bukan cuma bacaan tanpa makna. Anda bisa nggak bayangkan, selevel sahabat Abu Bakar, mertua Nabi, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, dikubur di samping Nabi, di surga dengan Nabi, baru baca Allahu Akbar, sudah gemetaran. Sudah gemetar beliau. Bahkan seringkali menangis, sehingga ketika diminta jadi imam, kemudian oleh Nabi, dalam kondisi Nabi sulit, jangan aku ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan, jangan bapakku ya Rasulullah. Kalian ini seperti saudara Yusuf saja, kata Nabi. Karena kenapa? Karena khawatir beliau merasakan itu menjadikan orang tidak khusyuk di belakangnya. Saking khusyuknya, menangis. Dibacakan, baru takbir tuh. Takbir, Allahu Akbar, sudah gemetaran. Antum di Ciwidey sama tuh, takbir subuh-subuh. Ciwidey Ustaz, dingin. Ya, kami pernah diajak ke sana. Kasih tempat, di kamar, ada lubang anginnya. Mantap, ya, Masya Allah. Udah begini, pagi-pagi yang di panitia udah pulang duluan. Luar biasa, Ciwidey. Tuh, tapi Abu Bakar tidak. Takbir. Ada sesuatu yang indah. Abdurrahman bin Auf cuma mempraktikkan berdiri dalam sholat. Berdiri, 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. setahun jadi orang paling kaya nomor satu di Madinah. Kapaknya terbuat dari emas. Jadi semua gerakan dan bacaan surat ada maknanya. Kenapa gak kita keluarkan? Bahkan ada sindiran halus di Quran, halus sekali. Ini Allah yang sampaikan. Masya Allah, tidak sedikit orang sholat, bahkan tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Kita tiap hari sholat, 17 rakaat. Mau sampai kapan gak paham bacaan sholat? Khusyuk itu diantara maknanya paham yang dibaca, dihayati dengan hati. Ya kalau kita gak paham bagaimana kita memahaminya? Makanya wajar kata Nabi, saat seseorang mulai bertakbir, itu setan memberikan banyak bisikan. Fayaqulu udzul kadza udzul kadza. Gak percaya cek nanti saat syuruk. Sekarang sih biasa aja, ngadap kiblat tenang. Begitu bertakbir, benar kata Nabi, gak mungkin keliru. Udzul kadza udzul kadza, mulai muncul, ingat ini, ingat itu. Demi Allah, mulai takbir, antum banyak mengingat. Yang tidak ingin diingat, muncul. Tadi handphone belum dijawab di pas kajian. Ya? Ada yang belum dijawab, WA ada yang belum dibalas, macam-macam. Sampai yang saya sampaikan juga muncul lagi. Ingat kata Ustaz Adi, begitu antum takbir, akan antum banyak ingatan-ingatan. Oh, itu setan itu. Setan. Dan belum selesai. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang-orang ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tidak sadar. Coba cek, mau sampai kapan kita begitu? Makanya kalau kita katakan ikut sunnah, tuh keluarin tuntunannya. Yang umum kita keluarkan, yang khusus berlaku untuk antum. Makanya semua sahabat Nabi itu udah ngaji tiap waktu. Uthman, apa yang didapatkan dari Nabi? Ayo, yang umum, sholat, zakat, saya ikuti. Tapi bab-bab yang sifatnya tidak terkaitan dengan aktivitas, belum tentu ikut. Kalau ada bab bisnis, ikut. Gak terkait dengan itu, yang lain yang ikut. Antum keluarin, ada semua tuntunannya. Jelas? Ini baru satu pengertian. Sampai jam berapa kita? Oh tidak, tidak, tidak. Kita bergantian ya, tidak boleh mengambil waktu orang lain ya. Ada ustaz lain yang mengisi di sini? DKM mana DKM? Tidak ada, baik ya. Ya. Yang penting sesuai ya, sesuai. Insyaallah kita biasakan ya. Paham ini? Boleh dihapus? Baik. 10 menit lagi ya. Supaya antum ada waktu juga untuk syuruk dan sebagainya. Di saya terangkan ini dulu nih yang paling penting, saya percepat ya. Ya, silakan Pak kalau mau dihapus. Baik. Sudah tahu menghapus itu sunnah? Why? Jazakumullah khair. Masya Allah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha misla ajri fa'ilih min ghairi an kusama adri syaih. Man dalla ala khairin falahu ajruha misla ajri fa'ilih min ghairi an kusama adri syaih. Hadis Muslim, hadis 1389. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, nunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Mudah-mudahan pahala menghapus antum sama dengan penulisnya. Ya, baik. Saya nggak akan nulis lagi. Sini. Masya Allah. Ya, lihat sini. Fokus. Sekarang usul fikih dengan fikih. Apa bedanya usul fikih dengan fikih? Bahkan nanti diantara ini adalah kawaid fikih nanti. Jembatannya disebut dengan kawaid fikih. Kawaid fikih. Atau kawaid fikih. Fikih, produk hukum. Produknya. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu masalah fikih. Jadi Anda meramu dalil-dalil, tadi hadis itu dalil hukum. Al-Quran dalil hukum. Kalau dalil hukum itu ingin dikemas kemudian menjadi produk hukum, jadi hukum, ya apa hukumnya menikah? Ini ada dalilnya, hukumnya apa nih? Nah, maka kalau sudah bicara hukum, jadi fikih namanya. Paham? Orang yang merumuskan fikih disebut dengan faqih namanya. Ahli fikih. Ini produknya, terkait dengan hukum. Dasar-dasar pembentukan hukumnya, itu yang disebut dengan usul fikih. Ada pokok-pokoknya. Ini ada dalil, ada ini, ada ini, ada ini. Ya, kemana arah dalilnya nih? Ini kayaknya perintah nih. Kalau perintah ini, apa dasar pemikiran perintah itu? Oh, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu wajib. Hatta yadullah dalilu ala khilafi. Sampai muncul dalil lain yang kemudian menyalahinya. Atau bertentangan dengan itu. Dasar-dasar ini disebut dengan, dalam bahasa Arab, dasar disebut dengan asdun. Kalau dasarnya jama' disebut dengan usulun. Dasar-dasar yang merumuskan produk fikih disebut dengan usul fikih. Nah, ini dasar-dasarnya. Pokok-pokoknya. Pokok-pokok yang melahirkan produk hukum. Nah ini kalau sudah jadi kaidah, kaidah-kaidah yang tetap disebut dengan kaidah fikih. Awas hati-hati nih, para khusus paham betul. Karena banyak orang menggunakan nanti istilah fikih dengan penggunaan yang tidak tepat dan mengambil kata sunnah di sini, ini yang paling bahaya. Awas hati-hati di kaidah-kaidah. Awas, sekarang banyak muncul kaidah-kaidah yang tidak pernah ditemukan dan dirumuskan oleh para ulama. Tiba-tiba muncul sekarang. Dan cuma berlaku di satu komunitas, yang lainnya enggak. Hati-hati, itu paling bahaya sekali. Para ulama enggak pernah merumuskan itu. Enggak ditemukan di kitab usul fikih, enggak ada. Di kawaid fikih enggak ada. Ya. Kalau ini bagus, tentu sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Pernah mendengar kata-kata itu? Kalau ini perbuatan baik, tentu akan pernah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Lau kana khairan lasabaquna. Kalau ini bagus, orang dulu sudah duluan mengerjakan itu. Antum tahu enggak? Itu bukan kaidah fikih, itu perkataan orang jahiliyah. Ketika Nabi datang membawa dakwah, orang-orang jahiliyah mengatakan, kalau yang kamu bawa Muhammad bagus, orang-orang tua kami sudah mengerjakan dari dulu. Bukan cuma kamu yang datang. Nah ini, tapi ada kalimat-kalimat yang benar, cuma ditempatkan pada tempat yang salah. Kalimatul haqq yuradu bihal batil. Kalimatnya benar nih, tapi yang dimaksudkan prakteknya salah. Itu nanti yang bertentangan dengan beberapa kaidah-kaidah fikih. Nanti kita akan lihat beberapa bagiannya. Baik. Misal, nanti kita ambil ya. Contoh kita turunin dulu ini. Nah, ini dasar-dasar fikih. Apa pengertian sunnah dalam usul fikih dan kaidah fikih? Apa pengertian sunnah dalam bidang fikih? Kalau disebutkan sunnah dalam usul fikih, itu tidak akan pernah jauh dari istilah pahala dan dosa. Awas. Ma yuthabu fa'iluhu wa la ya'thimu tarikuhu. Sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ada pahalanya. Kalau tak mampu mengerjakan, tidak berdosa. Tidak dosa. Nih, sunnah dalam pengertian usul fikih. Ma yuqabilul farda wa awil wajiba fi ala sabilil istihbabi wan nadabati. Sesuatu yang bukan wajib, bukan fardu, isinya perbuatan yang disukai dan dianjurkan, berpahala dikerjakan, enggak berdosa kalau enggak ngerjain. Jadi Allah tidak memandang dosa kalau belum mampu mengerjakan. Allah belum memandang dosa kalau belum mampu melakukan. Nabi tidak menghukumi dosa kalau dikerjakan berpahala. Apa aplikasinya? Contoh puasa Senin, puasa Kamis. Apa hukumnya? Sunnah. Kalau ditarik ke pengertian usul fikih, kalau antum puasa dapat pahala. Kalau belum mampu puasa, tidak berdosa. Tidak berdosa itu artinya enggak apa-apa. Di Allah bilang aja enggak apa-apa. Terus kenapa antum harus menjadikan itu sebagai apa-apa? Cek. Masuk kemudian antum ke masjid. Sunnah tahiyatul masjid. Belum mampu dikerjakan karena belum tahu misalnya. Antum langsung duduk. Baik, karena belum mampu mengerjakan karena ketidaktahuan ilmu dan sebagainya. Contoh, dikerjakan berpahala. Tak mampu karena berbagai faktor tertentu yang bukan melanggar syariat, tidak berdosa. Enggak sholat pun, tahiyatul masjid, antum tidak berdosa. Cuman enggak dapat pahala di sini. Paham sampai sini? Tapi antum enggak dipandang berdosa. Enggak apa-apa, mungkin belum tahu ilmu dan sebagainya. Tayyib. Allah bilang enggak ada dosa. Nabi bilang tidak berdosa. Tapi kenapa antum tiba-tiba jauhi orangnya? Awas tuh, belum sunnah tuh. Belum sunnah, jangan deket-deket. Hati-hati. Jadi kalau Anda berbicara tentang sunnah dalam pengertian usul fiqih, itu artinya, kalaupun orang belum mampu mengerjakan itu, jangan kemudian Anda jauhi. Jangan kemudian dijadikan musuh. Ajarkan pada dia, tarik dia sehingga selevel dengan Anda dalam kebaikan. Itu poinnya. Allah saja memandang dia tidak berdosa. Maka Anda, masa Anda menghakimi dia seakan-akan dia makhluk yang jauh dari nilai ketaatan? Jelas sampai sini? Nah ini pengertian usul fiqih. Dikerjakan berpahala, tak mampu mengerjakan, tidak berdosa. Ini dasar awal rumusan usul fikihnya. Tiba-tiba muncul kemudian ada kaidah dikatakan sekarang, sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Nah itu bukan rumusan usul fikih. Itu rumusan perilaku dalam bidang pengamalannya saja. Tak mampu mengerjakan, Anda gak berdosa, cuman rugi. Gak dapat bagian dari pahalanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya sunnah, dan diributkan. Kunut itu sunnah. Ketika dikerjakan dalam pemahaman Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Nazilah pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak kunut pun sunnah dalam pemahaman Imam Abu Hanifah. Dan dua-duanya enggak ada masalah. Enggak kunut juga benar. Yang kunut juga dipandang benar. Dua-dua punya dalil. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Di orang enggak kunut, sholatnya sah. Yang kunut, sholatnya sah. Yang tidak sah itu, yang kunut, yang enggak kunut, ribut. Di mana sholatnya? Sana. Kunut enggak? Kunut bid'ah. Saya enggak bisa sholat di masjid bid'ah. Masjid bid'ah tuh. Sejak kapan muncul istilah itu? Jadi repot. Ya sekarang masjid ada masjid sunnah, masjid bid'ah. Gak pernah ada zaman dulu begitu. Masjid ya masjid, hukum itu melekat pada perbuatan, bukan pada tempat. Ntar besok-besok ada handphone sunnah. Ya, ada papan tulis sunnah. Ada penghapus makruh. Kan susah nih. Ya. Sayang, maharnya apa? Mahar yang sunnah ya. Sunnah, besok muncul. Nanti kalau sudah seperti itu, gak bagus nanti praktek kehidupannya. Pahami dulu. Pahami dulu. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Terakhir nih. Jadi hukum. Nah ini yang sering salah. Sunnah dalam pengertian fikih, produk hukum, melekatlah hukum pada perbuatan. Ingat, sunnah dalam fikih itu melekatnya pada perbuatan. Makanya di kitab-kitab fikih jelas kalimatnya. Jelas sekali. Melekatnya pada amaliyatu atau amalul mukallaf. Ya, hukum itu melekat pada perbuatan orang yang diberikan ujian, tugas kehidupan. Jadi hukum tidak melekat pada benda, pada perbuatannya. Itu yang menjadikan kemudian itu melekat nilai hukum. Ya. Baca bismillah, Allahu akbar, sembeli, ikuti sunnahnya lagi yang lainnya, jauhkan hewan-hewan yang belum disembeli, tidak bisa melihat dia dengan proses penyembelihan. Antum nyembeli, gunakan pada penyembelihan, goloknya sunnah, gunakan ketika dipakai dalam penyembelihan. Tapi cara yang baik, cara yang tidak elok sama melanggar sunnah juga. Goloknya perbuatan sunnah, tapi perbuatan antum tidak sunnah. Panggil hewan yang belum disembeli, suruh lihat nih sebagai persiapan. Masya Allah. Kandidat selanjutnya, nanti sabar ya. Kalau bisa tahan nafas, kayak yang ini nih. Set. Nah, gak lama kan? Siap-siap. Antum yang kurang sehat. Ini. Paham? Jadi kalau pada benda gak ada, digunakan baru. Pada perbuatan melekat itu. Nah, perbuatan inilah kemudian kalau Anda jadikan sebagai bagian dari ibadah. Setiap perbuatan yang dinilai sebagai ibadah untuk mengikuti bagian dari tuntunan Nabi, itu yang disebut kemudian sebagai bagian dari sunnah. Jika dikerjakan berpahala, tak mampu mengerjakan tidak melahirkan dosa. Ini nanti masuk ke dalam 4 kategori. Di luar 4 ini, itu yang disebut dengan bid'ah. Ingat, jenis hukum yang keempat ini, atau ketiga ini, fikih, dia punya 4 turunan lagi. Dibagi 4. Kalau masuk pada 4 ini, dia masuk pada kategori sunnah. Di luar yang 4 ini, itulah yang disebut dengan bid'ah. Apa saja yang 4 ini? Itu yang kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, ya. Jadi bersabar, kita lihat pertemuan berikutnya. Dan kita lihat dari setiap pertemuan akan muncul kaidah-kaidah. Kaidah lama dari ulama kita pertahankan, kaidah baru kita jauhkan. Pernah dengar kaidah begini? Kalau nggak ada contohnya, itu bukan sunnah. Kalau nggak ada contohnya, itu bid'ah. Pernah dengar? Ah, belum tentu. Belum tentu, itu masuk nanti kategori yang ketiga. Apa kategori yang ketiga? Pertemuan berikutnya. Hati-hati. Ya, jadi semua yang kita bahas dalam fikih nanti ada turunan, kita nanti tampilkan dalil, contoh, dan turunannya. Teman-teman sekalian, izin menyampaikan informasi. Yang pertama, hadir bersama kita, guru kita, sahabat saya, Ustaz Umar Mita. Boleh berdiri, Ustaz? Jazakumullah khair, ini sahabat kami, Ustaz Umar Mita, ya. Beliau insyaallah orangnya lembut, orangnya baik, dan kami bersahabat dan kami berharap bisa bergandengan ke surga insyaallah yang bersama ustaz-ustaz yang lain. Jadi kalau beliau berdakwah dimanapun, silakan ikuti kajiannya, ambil manfaat dari ilmu-ilmunya, dan doakan kami para ustaz juga dengan yang lainnya untuk bersatu dalam kemuliaan-kemuliaan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, insyaallah setiap kajian-kajian kita selanjutnya itu insyaallah akan tersilabus, ya. Saya buatkan silabusnya seperti di Al-Fathu dan setiap sesi-sesi malam ini akan diteruskan. Nanti ini kami berikan silabus dan turunan referensi serta nanti intisari-intisari. Ya, nanti kalau sudah ada Anda bisa download di akhir media. Nanti kemudian siapkan setiap berjumpa kita akan tahu apa yang akan dibahas. Nanti saya ambil contoh beberapa kitab yang sudah dituliskan oleh para ulama supaya kita ada rujukan-rujukan yang jelas. Kalau ada yang baik dan benar, itu berarti petunjuk Allah dan Rasul, silahkan amalkan. Tapi kalau ada yang keliru, itu mutlak kesalahan saya. Antum tinggalkan, ambil pendapat ustadz-ustadz yang lebih baik. Ada Ustadz Umar Mita, ya. Ada misalnya di Bandung ada Ustadz Hanan, ada yang lainnya. Ada Ustadz Diriwa, Ustadz Abdul Somad, ya. Ada kemudian ada Ustadz Firanda, ada Ustadz yang lainnya. Silahkan, yang baik-baiknya ambil, ya. Tapi kalau tidak sepakat, tidak usah mencela. Tidak usah mencela, cukup tinggalkan saja, ambil yang lebih baik yang bisa kita amalkan. Saatnya mengumpulkan pahala untuk ke surga dan menjauhi berbagai potensi yang bisa menyerobuskan ke neraka. Siap insya Allah? Baik, seperti kami bersaudara dan bersahabat, maka saya pun menginginkan antum bersaudara dan bersahabat di antara para jamaah untuk membangun ukhuwah yang lebih baik. Takbir. Ustaz Umar ingin menyampaikan sesuatu? Jazakumullah khair. Fadal Ustaz. Pak Suhaili, ada yang mau disampaikan lagi? Baik. Boleh bangun Pak Suhaili? Boleh bangun? Baik, teman-teman, kerapian, keamanan, ketertiban kita kajian, di antara yang berperan itu semua, ini beliau. Insyaallah, Pak Suhaili, saya bersaksi di hadapan jamaah, dan kalau antum juga konsisten, saya bersaksi di hadapan Allah, bahwa seragam yang dikenakan ini, beliau kenakan dalam kebaikan-kebaikan, insyaallah. Dan saya pun berharap, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bergandengan ke surga, dan antum bisa kenakan seragam yang antum banggakan, dan jangan pernah ambil kesimpulan keliru. Ya, ternyata banyak juga orang-orang yang kita kira dengan pikiran yang kurang baik, ternyata baik. Dengan pikiran yang baik, ternyata tidak baik. Antum melihat ustadz mungkin baik, tapi belum tentu. Baik itu mungkin karena aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini beliau seorang polisi, polisi yang baik, dan banyak polisi-polisi baik. Kami mengisi di Mabes, kadang juga di Polda. Masya Allah, ada yang bintang, kemudian adzan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan, maaf, jangan perberat tugas beliau. Pulang dari sini, keluar dengan tertib, ringankan tugas beliau untuk ketertiban masyarakat dan keamanan dan sebagainya. Tolong antum rapi, keluar dengan baik-baik, dan kita saling mendukung. Siap insyaallah? Ya. Datang ke sini pun kalau pakai kendaraan, lengkapi semua atribut, semua kelengkapan, bawa surat administrasi, SIM, STNK, yang bawa motor, ya, ingat, dan taati aturan lalu lintas. Lampu merah jangan dilewat. Jangan terjadi lagi. Lampu merah lewat. Wih, beliau tunaikan tugas. Wih, berhenti. STNK ada apa? SIM ada. Mau ke mana? Talim, Pak. Ya, tahu ada lampu merah, tahu Pak. Kenapa dilewat? Saya enggak tahu ada Bapak. Tunggu deh, Pak. Kalau ada yang begitu, Pak, tangkap aja, Pak. Tangkap ya. Saya mau jadi ustaz tadi, enggak peduli, tangkap. Pokoknya tangkap. Laporin ke saya kalau bisa. Siap, Pak? Silakan, Pak. Insyaallah kita akan berangkat umrah, Pak ya. Ya, kami akan beliau dengan beliau menunaikan umrah dan kita sama-sama di depan Ka'bah, ya. Dan juga ada beberapa atlet kita bawa juga bendera merah putih, ya, bagi teman-teman atlet dan semuanya. Tapi bukan di tempat sa'i, bukan di tempat tawaf, tidak ya. Kita ibadah dulu, setelah itu kita ingin berikan inspirasi untuk bangsa, bahwa kita itu sama-sama satu nusa, satu bangsa, anak-anak bumi pertiwi yang terbaik, yang ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa kita semua. Dan kontribusi terbaik adalah mengamalkan nilai Islam bagi kita muslim dengan pengamalan yang sempurna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin la'afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat dulu 2 rakaat.